Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini 6 Rajab 1439 Hijrah, kita telah menunaikan salat maghrib berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Berita baik untuk kita bahwa pada malam ini insyaAllah kami dikabari, kita juga akan kedatangan tamu, seorang syekh, qari, ahli Al-Quran, bahkan suami istri ahli Al-Quran, dan berasal dari Yaman, kemudian datang ke Indonesia, dan menetap di Solo untuk saat ini, tapi khusus untuk acara kita, hari ini insyaAllah akan datang, beliaunya, mudah-mudahan di jalan tidak ada kendala, kita coba akan bergabung, dan saya coba mintakan, kalau nanti berkenan, untuk bisa terlibat dengan kita bersama-sama dalam acara malam hari ini. Juga ada tamu sesungguhnya dari Sudan pada malam hari ini. Tadi kami sedikit berdiskusi. Ada persoalan yang nampaknya harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga dengan itu insya Allah mudah-mudahan kalau waktunya memungkinkan kita bisa bersama-sama untuk menikmati malam ini dengan sajian-sajian, keilmuan-keilmuan dan manfaat yang lebih untuk kita semua. Baik, kita coba lanjutkan kembali dalam pembahasan utama kita sebelum sesi yang kedua, coba kita nanti mulai ba'da isya. Dalam sesi pertama kita akan lanjutkan seputar pembahasan persiapan untuk menghafal Quran dalam sesi Ramadan nanti, dalam syiar menghafal Quran dalam 30 hari. Lengkapnya Muslim Zaman Now, hafal Quran 30 juz dalam 30 hari. Punya misi bahwa insya Allah tahun ini mesti berbeda dari tahun sebelumnya. Kehidupan kita mesti berubah. Lembaran baru perlu kita ukir dalam hidup kita dan kita punya harapan tinggi bahwa sebelum menghadap pada Allah Subhanahu wa taala kita insyaallah menjadi ahli Al-Qur'an dan ada ayat-ayat Quran yang kita bawa saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita sempurnakan dulu pelajaran kita. Insyaallah kita berusaha untuk menamatkan teori-teori di buku ini sekalipun Anda barangkali belum mendapatinya, tapi uraiannya insyaallah diuraikan terperinci dalam setiap pertemuan kita. Buku ini hanya panduan umum dan rinciannya terdapat dalam setiap bahasan kita di pekan-pekan Kamis malam Jumat. Karena itu kami ingatkan pada pemirsa dimanapun Anda berada, jangan khawatir jika lo belum mendapati buku ini pun, karena pembahasan isi di buku ini akan lebih lengkap didapatkan dalam tayangan-tayangan kita dan ta'lim kita di setiap malam Jumat ini. InsyaAllah kita sedang dalam proses cetak kembali 20.000 eksemplar. Dan insya Allah nanti sebagian besar Anda mungkin akan dapati dalam sesi Islamic Book Fair yang dilangsungkan bulan depan insya Allah di stand 166 ya, dalam wilayah Madinah, tempatnya di JCC insya Allah di Jakarta. Dan pada momen itu kami juga akan bagikan dengan izin Allah teman dari buku ini dalam bentuk mushaf sejumlah insya Allah 7.000 eksemplar. Kita akan bagikan pada saat itu sejumlah 7.000 eksemplar. Nanti akan disandingkan dengan buku ini dan dengan itu mudah-mudahan lengkap dan nanti ada bagian untuk murojaahnya. Khusus Ramadan, kita sedang merencanakan satu program membagikan 500.000 mushaf insyaAllah supaya saudara-saudari kita di Indonesia ini dari Sabang sampai dengan Merauke lebih dekat dengan Al-Quran dan dengan izin Allah mudah-mudahan jika negara Indonesia, bangsanya, umat Islamnya dekat dengan Al-Quran, Al-Quran firman Allah, siapa yang mendekat kepada firman Allah, maka dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kedekatan itu, berkah Allah diturunkan insya Allah di negeri kita tercinta. Baik, teman-teman sekalian kita lanjutkan kembali. Hari ini kita akan coba meneruskan beberapa poin-poin yang lalu. Saya akan mencoba fokus kepada substansi bahasan, karena waktu kita sangat sekarang lebih maju, dan sedikit sekali jeda waktunya hingga menuju ke Isya. Karena itu mohon konsentrasi dengan baik, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa maksimal mempelajari sesi kita malam ini. Kita telah ambil beberapa teori penting. Kita mesti ingat-ingat kembali. Dan tolong catat baik-baik bahwa ini kunci yang paling utama dalam menghafal Al-Quran. Selebihnya adalah kembali kepada kenyamanan masing-masing. kembali kepada keadaan masing-masing, sampai juga kembali kepada ini, yang menghasilkan metode masing-masing saat mengalami semua jalan ini. Di semua penghafal Quran, tingkat kualitas, kuantitas, dan kecepatan itu akan bergantung pada poin-poin yang kita bahas. Saya coba cek dulu untuk mengingatkan bahasan kita. Kita sudah bahas poin yang pertama, yaitu tentang berniat dengan ikhlas, ini poinnya. Kemudian yang kedua apa? Serius dalam menjalani. Yang ketiga, sabar dalam proses hafalan. Yang keempat, yakin dalam setiap huruf, bahkan kalimat yang kita hafalkan, bahwa itu akan mudah kita dapati. Yakin dengan kemudahan. Ini poinnya. Ingat, kemudahan ini diikat oleh janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakin dengan janji Allah. Ingat poin ini teman-teman sekalian. Jangan cuma hadirkan, perhatikan tabelnya. Saya yakin menghafal Quran itu mudah karena Allah telah menjanjikannya. Jika Anda mengalami kesulitan, minta janji Allah. Ya Allah, Engkau berjanji memudahkan. Kau berjanji memudahkan. Dan saya bermimpi dan mengejar mewujudkan semua janji itu. Kalau dengan semua ikhtiar saya saat ini belum juga Engkau mudahkan, tunjukkan kepada saya bagaimana cara saya mendapatkan kemudahan janji darimu itu. Anda kejar lagi dengan tahajud, sujud, mohon, minta. Dan insya Allah dalam waktu-waktu kemudian, Allah akan buktikan janjinya kepada kita semua. Ini poinnya. Paham ya? Dipahami betul garis-garis ini, karena ini adalah gambaran dari materi-materi yang pernah kita bahas. Anda yang baru bergabung, saya sarankan lihat kembali pertemuan kita yang lalu untuk memahami turunan-turunan ini. Lima, masih ingat? Menghadirkan motivasi sebelum kita memulai untuk hafalan. Ingat teman-teman sekalian, kita telah turunkan motivasi-motivasi terbaik tentang keutamaan para penghafal Quran. Jadi kalau Anda sedang malas-malas, sedang lemah-lemah, kurang motivasi, tuliskan kembali. Tuliskan kembali. Hei, bukankah engkau ingin dicintai oleh Allah? Hei, bukankah engkau ingin punya mahkota? Hei, katanya ingin berbuat baik pada orang tua? Hei, katanya ingin menyayangi ibunda? Kalau sampai sekarang, kamu belum maksimal juga, masih pesimis juga, kurang semangat juga, belum tentu kamu bisa hidup untuk esok hari. Ya, tuliskan. Keutamaannya, dan yang paling penting, motivasi terbaik untuk menghadirkan ini semua teman-teman sekalian, ini janji Allah tentang keistimewaan para penghafal Quran. Okay. 6, masih ingat yang ke-6? Jadi aneh kalau Anda ingat, karena belum saya bahas ya. Nah, ini pembahasan kita. Baik, kita akan hadirkan bagian ke-6, yaitu tentang prioritas. Dan bahasan ke-7 kita coba hadirkan tentang cara memilih guru. Baik, kita fokus. Yang terakhir nanti kita simpan untuk bisa kehadirkan poin sampai 7 dulu. Mudah-mudahan malam ini bisa kita selesaikan. Sehingga nanti pekan berikutnya atau sesi berikutnya tinggal berbicara tentang teknis menghafal. Baik teman-teman sekalian, kita ambil poin nomor ke-6. Ada isyarat dalam Al-Quran bahwa setiap penghafal Al-Quran, siapapun yang ingin mendekat kepada Allah lewat hafalan Quran, ingin meningkatkan kualitas hidupnya dengan nilai Quran, ingin dibimbing hidupnya oleh bimbingan Al-Quran, dari ujung kepala sampai ujung kaki, tidak cukup Anda bisa menghafal Quran dengan baik sampai dengan poin yang ke-5 saja. Anda harus hadirkan poin yang ke-6. Kita turunkan beberapa ayat-ayatnya terkait dengan ini semua. Kita buka sebagian rahasia isyarat dalam Al-Qurannya. Baik, kita lihat teman-teman sekalian. Satu, kita ambil dulu isyarat di Quran. Surah ketiga Ali Imran ayat 142. Kemudian kita turunkan isyarat waktunya. Kita ambil pertama tentang kisah Nabi Musa di Quran surah kedua ayat 51. Paling kiri sebelah atas. Kemudian kita juga cepat ambil. 3. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Ini isyarat angka di sini. Kemudian yang ke-4. Turunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya barangkali akan mengambil referensi yang paling mudah didapatkan dan juga ditemukan. Lihat di Al-Arba'id misalnya An-Nawawi hadis nomor ke-4 ya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Terus sampai sini dulu. Saya ambil 4 bagian ini dulu, kemudian kita petakan gambaran berikutnya. Baik, mari kita turunkan dulu beberapa pengertian di pertemuan lalu. Masih ingat penghafal Quran itu berpeluang masuk surga atau tidak? Sangat berpeluang. Bahkan peluang masuk surganya itu bahkan diistimewakan oleh Allah dan mendapati keutamaan. Istimewanya, maaf, dia bisa kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa mengajak orang tuanya yang salih, pasangannya yang salih, juga dengan bahkan anak keturunannya. Sudah kita selesaikan pertemuan lalu. Keutamaannya, dia bisa melewati jenis-jenis surga, pintu-pintu surga yang disambut langsung oleh para malaikat. Anda bisa temukan keterangan itu di Quran surah ke-13 Ra'd ayat ke-23 sampai dengan 24. Kita sudah selesaikan pembahasan itu. Bahkan penghafal Quran bukan cuma masuk surga, dia masuk surga. Pasangannya yang salih juga dengan bahkan anak keturunannya. Sudah kita selesaikan pertemuan lalu. Keutamaannya, dia bisa melewati jenis-jenis surga, pintu-pintu surga yang disambut langsung oleh para malaikat. Anda bisa temukan keterangan itu di Quran surah ke-13 Ra'd ayat ke-23 sampai dengan 24. Kita sudah selesaikan pembahasan itu. Bahkan penghafal Quran bukan cuma masuk surga. Dia masuk surga. Tumingkum jahadu dari kata juhdun. Juhdun punya tiga arti. Dari sini ada ijtihad, kesungguhan merencanakan. Fokus. Ke sini, lihat. Kata Allah, kalau Anda ingin masuk surga, Anda harus serius merencanakan itu. Bikin. Kita ingin masuk surga dengan membawa Quran. Surga untuk penghafal Quran. Bukan surga biasa. Kemudian, jihad. Perjuangan fisik. Ketika Anda punya rencana, bagaimana mewujudkannya? Apa peta Anda di situ? Jelas di sini? Kemudian kadang perasaan malas, rasa pesimis, tidak yakin. Anda katanya mau ke masjid, kasih hujan dikit mulai turun. Ah, basah enggak ya? Pasti basah. Kalau hujannya air, pasti basah. Kecuali hujan emas barangkali, nah itu agak berbeda. Jadi ketika Anda menghadapi tiga persoalan ini, apa hubungan dengan pembahasan kita? Sekarang mari kita lihat. Apa prioritas dalam merencanakan? Apa prioritas dalam mengerjakannya? Apa prioritas dalam menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi saat kita berjuang menghafal Quran? Ini yang coba kita akan keluarkan. Satu, bagaimana kita sungguh-sungguh menyusun rencana, ijtihad, untuk bisa mewujudkan harapan kita bisa hafal Quran sebelum kembali kepada Allah. Ingat, proses yang kita mulai sekarang ini pra menghafal, bukan saat menghafal. Ingat baik-baik ya, ini pra hafalan. Jadi kerjakan semua ini sebelum Anda menghafal. Apa yang pertama kita siapkan? Ayo kita naikkan ke atas. Satu. Pertama, Anda harus punya prioritas yang sungguh-sungguh sebelum menghafal untuk bisa memantapkan atau mendekatkan diri Anda dengan Al-Quran lewat bacaan. Pelan-pelan. Oh, saya masuk pada intinya. Saya ulang. Jika Anda ingin meraih Al-Quran dan mendapati surga spesial untuk mewujudkannya, kesimpulan pertama, Al-Quran Anda mesti sungguh-sungguh mewujudkannya. Kesungguhan ini dibagi tiga bagian. Satu, perencanaan. Yang kedua, perjuangan fisik, ikhtiar fisik dalam mewujudkan. Tiga, perjuangan mengatasi sifat-sifat yang melemahkan cita-cita kita untuk mewujudkan itu semua. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan prioritas, maka yang pertama, nanti saya berikan isyaratnya. Isyarat pertama, jika hafalan Quran Anda ingin kuat, hafalan Quran Anda ingin melekat sampai Anda kembali kepada Allah dan mendapatkan surga Anda, maka bagian pertama, Anda harus punya rencana prioritas untuk mendekatkan diri Anda dulu dengan Al-Quran sebelum Anda menghafalkannya. Jalan pertama, masuki lewat interaksi yang kuat lewat bacaan. Saya hapus sebentar. Bahasa singkatnya, miliki waktu prioritas sebelum menghafal untuk memperbanyak interaksi bacaan Anda terhadap Al-Quran. Pelan-pelan. Saya tanya sebentar. Sampai di sini bisa dipahami? Saya persingkat supaya lebih paham. Sebelum menghafal Quran, biasakan banyak membaca Al-Quran. Paham? Nah, itu bahasa yang paling singkatnya. Sekarang perhatikan, kenapa Anda mesti punya prioritas untuk memperbanyak bacaan Quran sebelum menghafalkannya? Terus baik-baik. Karena teman-teman, tanpa disadari, bahkan ini sering terjadi pada para penghafal Quran. Penghafal Quran kadang sering orientasi dan lupa tujuan hafalan Qurannya, lupa bahwa dia keluar dari nilai-nilai Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Quran yang Anda bawa, bawa sampai ke surga. Tapi tidak sedikit orang-orang menghafal Quran, hafal Quran 30 hari, tapi 30 hari kemudian hilang Qurannya. Jangankan sampai ke surga, sampai ke Jakarta, hilang Qurannya. Ya, maaf, maaf. Tinggal misalnya menghafal Quran di Sumatera. Begitu sampai Jakarta, hilang Quran. Ada menghafal di Jakarta, sampai ke Bekasi, hilang Qurannya. Ada yang tinggalnya misalnya di Bogor, nyampe ke perusahaan, hilang Qurannya. Bagaimana Anda bisa bawa Quran Anda ke surga, kalau sampai di kota tertentu pun sudah hilang? Bagaimana Anda bisa bawa Quran Anda ke kubur, menjaga Anda di alam kubur Anda, kalau di alam dunia saja, sebagian tempat sudah kehilangan Qurannya? Apa persoalan paling mendasar? Maaf-maaf, yang menjadikan penghafal Quran seringkali tidak bisa mempertahankan hafalan Qurannya, salah satu faktornya, karena saat dia mulai menghafal Quran, dia tidak punya nilai kedekatan dengan Al-Quran. Dia tidak punya visi membawa Al-Quran sampai akhir kehidupannya. Itu persoalan yang paling seringkali dialami oleh para penghafal Quran. Saya tutup dulu ini. Saya hapus. Sekarang perhatikan baik-baik. Saya berikan ilustrasi begini. Anda sering mendengar Al-Fatihah? Baik. Sering dengar Al-Fatihah? Sering. Pasti dengar. Jangankan dengar. Pasti Anda baca tiap hari. Baik ya? Nah, sekarang saya mau tanya pada Anda. Al-Fatihah lebih melekat enggak? Kuat tidak? Kuat. Bahkan di otak-atik pun, itu masih luar biasa bisa menyambungkan dan menghafalkannya. Setelah Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jawab sama-sama. Sebelum Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin luar biasa. Baik. Setelah ihdinas siratal mustaqim. Baik. Sebelum siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, sebelum ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin. Sebelum alhamdulillahi rabbil alamin. Tiap hari kita dengar, teruskan yasin. Innaka laminal mustaqim. Sebelum ala siratal mustaqim. Innaka laminal. Kenapa kita bisa respon cepat, kita bisa teruskan, kita bisa ulang? Karena itu umumnya kebiasaan di masyarakat seringkali diperdengarkan. Sering diperdengarkan. Sehingga interaksi bacaan yang terus kemudian dihadirkan, sadar atau tidak, itu terbawa dalam lingkup kehidupan kita. Sehingga ketika sering dengar, interaksi bacaan tinggi, interaksi pendengaran tinggi, akhirnya yang paling luar biasa adalah ketika Anda dihadapkan pada hafalannya, tiba-tiba hafalan itu bisa cepat melekat dalam benak Anda dan tidak berhenti sampai di hari itu. Bahkan Anda tidak sadar, ternyata ketika Anda dewasa pun kalimat itu masih terbawa. Ketika Anda tumbuh lebih dewasa lagi, kalimat itu terbawa. Kenapa? Karena sebelumnya kita bangun interaksi kuat dengan bacaan-bacaan yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Karena itu, rumus pertama, jika Anda ingin memulai hafalan Quran pada surat-surat itu, apapun surat yang Anda hafalkan, rumus pertama, kalau hafalan itu ingin kuat melekat pada diri Anda, sampai Anda insya Allah kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala, minimal sampai akhir hayat Anda, maka dekati dulu Qurannya sebelum Anda hafalkan isinya. Dekati dulu surahnya dengan memperbanyak bacaan sebelum Anda hafalkan isinya dan hujamkan dalam diri Anda. Jelas? Baik. Bukankah sebelum lamaran mesti ada ta'aruf terlebih dahulu? Bagaimana Anda bisa melamarnya kalau Anda tidak mengenalinya? Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Saya bicara Quran, bukan bicara yang lain. Saya bicara Quran. Kesentuh Quran dengan bacaan, hujamkan dirimu padanya, lakukan akad dalam jiwamu, maka dia akan menemanimu sampai kembali kepada Rabbmu. Ini poinnya. Ya, bismillah. Contoh, praktek. Saya akan menghafal surah An-Naba. Masya Allah. Ingat, saya sedang bicara tentang proses hafalan jangka panjang. Jangka panjang, bukan jangka pendek. Kan cuma dibagi tiga kan? Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dalam hafalan ini, ada yang jangka pendek. Dia hafal, besoknya lupa. Kadang ingat, kadang tidak. Kadang nyambung, kadang tidak. Ada yang jangka menengah. Ya? Pendeknya hafal, hafal, hafal. Tiga tahun, hilang sebagian. Ada yang luar biasa, jangka panjang, panjangnya bahkan tanpa batas, sampai kembali pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita inginkan. Maka isyarat pertama, perbanyak bacaan, interaksi bacaan. Contoh, saya ingin hafalkan surah An-Naba. Yang terbaik sebelum Anda mulai menghafalkannya, maka Anda ulang-ulang dulu bacaannya. Ulangi bacaannya. Berikan waktu prioritas untuk mendekatkan dulu diri Anda pada surah An-Naba. Perbanyak bacaan surah An-Naba. Bisa. Anda ingin hafalkan dulu satu halaman pertama. Sebelah kiri. 1-30. Sebelum Anda mulai hafalkan, baca dulu. Baca ayat 1-30. Baca ayat 1-30. Ini rahasia penting. Dan setiap penghafal Quran yang benar pasti akan mengalaminya. Pernah Anda dengar nasihat dari seorang syekh? Baca 25 kali. Ulang-ulang 25 kali. Baca 20 kali. Baca 30 kali. Lalu Anda mulai menghafalkannya. Pernah dengar syarat seperti demi Allah saya katakan, semua penghafal Quran pada umumnya akan mengalami fase ini. Jika memang yang diniatkan dari hafalannya, hafalan jangka panjang. Jelas? Sekarang, berapa jumlah ideal pengulangan bacaan itu sehingga membuat diri kita lebih dekat dengan Al-Quran sebelum kita mulai menghafalkannya. Paham sampai sini? Baik, kalau stepnya sudah paham, saya persingkat sebentar, saya resume sedikit saja, setelah itu kita sambungkan pada jumlah bilangannya. Fokus. Jika hafalan Quran Anda ingin kuat, sampai masa kembali kepada Allah dan dijaga oleh Al-Quran kita, insya Allah, fokus sini. Perbanyak interaksi dulu dengan bacaan sebelum menghafalkannya. Contoh, saya ingin menghafalkan surah An-Naba, pada halaman pertama 1-30, maka saya baca-baca ulang dulu perbanyak bacaan sebelum menghafalkannya. Jelas sampai sini? Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Berapa kali saya baca ini dalam standar hitungan Al-Quran dari isyarat ayat-ayat yang kita dapatkan? Secara cepat, kalau Anda perhatikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, baik yang terkait dalam penerimaan wahyu, fase kehidupan yang diutamakan, sampai proses kehidupan kita, maka rata-rata seringkali kita dapatkan angka 40 dalam Al-Quran. Ini yang paling kuat. Yang paling kuat. Toh kita ambil. Nabi Musa alaihi salam, ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menerima wahyu di Bukit Tur Sina, kemudian dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala menghadap kepadanya, maka Allah meminta untuk menerima wahyu itu dalam masa berapa lama? Buka Quran surah kedua ayat 51. Paling kiri sebelah atas. Kalau mau disempurnakan dari 50 sampai 51-nya. Riwayat Warsh yang ditemukan di penomoran 50. Hafaz insyaAllah di ayat 51-nya. Wa idh wa'adna Musa arba'ina layla. Ada ayat ini? Lihat. Wa idh wa'adna Musa arba'ina layla. Dan ketika kami janjikan pada Musa, kami firmankan pada Musa, kami sampaikan pada Musa, ayo datang, talaqqi, ambil wahyu dari kami. Berapa masa? 40 malam. 40 malam. Lihat poinnya. Arba'ina laylah. Saya sering sampaikan pada Anda, ingat, ada lail, ada laylah. Masih ingat? Kalau lail tanpa ta itu malam. Tapi kalau ditambahkan ta di ujungnya, laylah. Bukan hanya waktunya, tapi ada yang istimewa di malam itu. Setiap ada kata lail, lailun, kemudian ujungnya ditambah dengan ta marbutah, ini bukan hanya menunjuk pada waktu malam, tapi di malam itu ada yang istimewa. Ada yang istimewa. Misal, malam al-qadar, bukan lailnya, tapi lailatul qadar. Ada ta-nya, lailatul qadar. Musa diminta menerima wahyu, ada ta-nya. Di malam itu bukan cuma waktunya, ada yang istimewa di situ. Tapi pilihnya 40. Perhatikan sini. Teman-teman, saya, Anda, kita, diistimewakan oleh Al-Quran dengan batas usia yang matang, yang cukup luar biasa dari segi pemikiran, dari segi usia, dari segi keberkahan, dan dari segi pendekatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Anda disebutkan batas usia paling ideal untuk menerima segala hal dalam kehidupan, tidak disebutkan dalam Quran kecuali menunjuk pada 4. Quran surah ke-46 ayat ke-15. Lihat ceknya. Cek ayatnya, paling kiri sebelah atas. وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30. Baik, sekarang perhatikan, lanjutkan ayatnya. Anda akan temukan kalimat, maka tatkala dia mencapai masa kematangannya dan balagha, dia kemudian sampai pada usianya arba'in, 40. Ada ayatnya? Baik, sekarang lihat lagi fase kehidupan kita oleh hadis Nabi SAW di beberapa bagian di alam rahim. Perhatikan pembagiannya. Ketika dibagi fase dari mulai pertemuan spermatozoa dengan ovum, masa alaqah, jadi menempel zigot di dinding rahim, masa mudghah, jadi sekerat daging, berapa kemudian angka yang disebutkan isyarat oleh Nabi dalam jumlah bilangan itu. Saya bacakan hadis di Al-Arba'in, Nomor hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Tiap kalian kata Nabi disimpun di perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran pertemuan spermatozoa dengan ovum proses. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah 40 hari kedua berbentuk zigot menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dhalika mudhighah 40 hari yang ketiga. 40 hari ketiga berbentuk mudhighah, mulai ada sekeratan daging. 40. 40, 40, 40. Silakan lihat baik-baik. Saat di alam kandungan ini diistimewakan. Saat di masa kelahiran hidup dunia ini diistimewakan. Yang paling menarik, saat seorang nabi diisyaratkan mengambil risalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jauh dari angka 40 ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan menerima wahyu dari Allah pertama kali? Usia berapa tahun? 40 tahun. Nabi Musa diminta menghadap Allah berapa lama waktunya? 40 malam. Setiap menemukan kalimat wahyu 40. Kehidupan kita 40. Di alam janin 40. Karena itu ada sementara para pakar Al-Qur'an memberikan gambaran kepada kita. Kalau Anda ingin menerima karamullah dengan matang, matang dari usia kita, matang dalam hafalannya, matang dalam kekuatannya, maka teman-teman, cobalah untuk mengulang bacaan sampai mendapatkan nilai 40 kali mengulang. Jelas sampai sini? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa membagi 4 sekaligus dibaca pada saat itu langsung 40? Ataukah kita bagi ke dalam beberapa bagian? Untuk menemukan itu semua, kita lanjut insyaAllah setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Saudara saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita telah menunaikan salat isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Kita bermohon semoga Allah berkenan menerima salat yang telah kita tunaikan. Kita lanjutkan kembali dan Alhamdulillah tamu kita sudah tiba berada dan barangkali sedikit untuk menyempurnakan dulu ibadah beliau sebelum nanti kita bersama-sama mendapatkan masukan-masukan, nasihat dan berbagi pengetahuan satu dengan yang lainnya. Kita lanjutkan kembali. Telah kita uraikan bahwa untuk mendapatkan hafalan yang kuat, ke prahafalan penting ditempuh untuk menghadirkan prioritas pada poin yang keenam. Apa prioritas utama bagi seorang penghafal Quran yang mesti dikuatkan sebelum ia memulai hafalannya? Maka pertama, ia mesti punya prioritas pertama terkait dengan waktu dan kesempatan untuk memperbanyak interaksi dari segi bacaan dengan Al-Quran. Baik, bagaimana menurunkan konsep ini semua? Pertama, dia harus punya tekad yang kuat, sungguh-sungguh untuk mewujudkan aspek yang pertama ini dengan cara isyarat Al-Quran dari interaksi para nabi, dari jenjang kehidupan yang dialami oleh setiap manusia, seringkali menghadirkan angka-angka 40 bagi para pemula atau orang-orang yang pertama kali ingin berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayat yang sifatnya kauniyah ataupun ayat yang sifatnya qauliyah. Qauliyah ayat-ayat yang difirmankan. Al-Qur'an ayat qauniyah, Injil ayat qauliyah, Taurat ayat qauliyah, ayat-ayat yang dari sejak dulu difirmankan oleh Allah dan tidak dirubah oleh tangan-tangan manusia. Ketika dia merubah, maka tidak disebut kemudian dengan ayat-ayat Allah lagi. Paham sampai sini? Baik. Kehidupan itu ayat-ayat kauniyah yang mendekatkan dan mengenalkan kita dengan Allah. Anda lihat bintang, ingat Allah, itu ayat kauniyah. Anda lihat gunung, ingat Allah, itu ayat kauniyah. Tapi kalau ayat kauniyah sudah ditampakkan di hadapan Anda, langsung menunjuk kepada isyarat Allah, Anda belum yakin juga ada yang salah dalam diri Anda. Misal, tiba-tiba awan berbentuk kalimat Allah. Tiba-tiba buka buah, dibelah, kemudian muncul ayat Quran. Tiba-tiba bayi lahir misalnya, di tubuhnya ada ayat-ayat Quran. Kalau dengan semua ayat kauniyah yang tampak, belum juga meyakinkan Anda pada ayat kauniyah, Anda perlu dikasih tanda apa lagi? Paham ya? Nah, sekarang ada ayat kauliyah dan ayat kauniyah berkumpul jadi satu. Ayat kauliyahnya terangkum dalam isyarat firman-firman Allah yang turun selalu terkait dengan nilai-nilai 40. Dan ayat-ayat kauniyahnya sejak kita dalam alam kandungan sampai dilahirkan bertahap hidup selalu diekspresikan dan dilukiskan dengan bilangan-bilangan 40. Dari sini, sebagian dari pakar-pakar Al-Quran kemudian memberikan isyarat, jika hafalan Anda ingin kuat, maka Anda mesti membiasakan membaca atau memperbanyak interaksi bacaan dengan Al-Quran sebelum Anda mulai menghafalkannya. Jumlah yang paling ideal untuk menguatkan hafalan sampai dibawa ke depan adalah 40 kali interaksi bacaan dengan Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan konsep 40 ini dalam bacaan kita terhadap Al-Quran sebelum menghafalkannya? Apakah langsung dibaca sebelum dihafalkan sebanyak 40 kali? Ada pembagian-pembagian lain yang bisa memudahkan praktek itu semua. Teman-teman sekalian, di antara sekian banyak praktek yang pernah kemudian dilakukan tentang penerapan ini, ada yang mencoba mengulang, mungkin tidak, membacakan 40 kali sebelum dihafalkan. Misal, amma yatasa'anun, ulang lagi sampai 40. Ini sih kalau enggak dihafalkan pun sudah hafal gitu kan. Baik, ulang. Tapi tidak setiap kemudian ayat bisa melekat dengan pola-pola demikian. Baik, yang jadi persoalan ketika ayatnya makin panjang. Misal, Al-Baqarah 282. Baik, itu diulang 5 kali, Anda sudah minum 5 kali. Kan? Tambah lagi. Nah, dan persoalan yang kedua, biasanya pengulangan yang banyak untuk satu periode saja. Satu periode itu maksudnya, saya ingin hafalkan 5 ayat, cuma diulang 40 kali sebelum menghafal. Seterusnya tidak diulangi kembali, maka biasanya hafalan ini tidak melekat kuat. Baik. Dari mana kemudian dan seperti apa paling efektif untuk mencobanya? Setiap orang bisa berbeda. Poinnya angka ini. Yang paling memudahkan, kita bisa tempuh misalnya, dengan membagi 40 ini pada jumlah bilangan waktu sholat yang fardu. Sholat yang fardu ada berapa waktu? 5. Temukan misalnya 40 dibagi 5. Berapa hasilnya? 8. Baik. Pelan-pelan. Lihat sini. Teman-teman sekalian, kita temukan angka 8. Supaya kita menyulitkan kita, membuat kita capek, dan otak kita kadang-kadang hati-hati dalam membiasakannya mendapatkan tahapan yang lebih mudah. Walaupun pada mulanya masih paksa, bosan paksa lagi. Tapi tetap ada step yang harus dilalui. Paling mudah, 40 bagi waktu sholat pada 5, menjadi angka 8. Maka dalam setiap waktu-waktu sholat, kita mencoba mengulang 8 kali ayat dimaksud yang sedang kita hafalkan sebelum kita menghafalkannya. Praktek yang paling cepat. Ingat, ini bagi pemula ya. Ini bagi pemula. Saya ingin menghafalkan misalnya An-Naba. Berapa ayat? 40 ayat. Kita ingin mulai misalnya menghafal 5 ayat dulu. Untuk memudahkan di awal-awal fase hafalan. Ingat, jangan mengikuti jebakan setan. Bukan cuma Batman saja yang menjebak. Setan banyak jebakannya. Ingat. Kalau dibikin persamaan mantik, Batman menjebak. Setan menjebak. Maka Batman sama dengan? Tidak begitu cara berpikirnya. Baik, kalau begitu nanti mantiknya salah. Ya, yang masih nama antum siapa? Ya? Sony. Monyet suka pisang. Sony suka pisang. Maka Sony sama dengan? Tidak. Cara berpikir yang salah seperti itu. Nah, nanti ada persoalan lain ya. Assalamualaikum. Ah. Lihat sini, sudah ya. Awas, jangan terlalu cepat menyimpulkan. Keterangan cepat bohong-bohongan bisa masalah. Saya ingin hafalkan 5 ayat dulu. Ya, 5 ayat. Ingat, setan tuh luar biasa dia. Kadang mengatakan Anda bisa dibuat 20 ayat. Begitu hafal 20 ayat, 30 ayat, 40 ayat, Anda dibuat susah untuk mengulangnya. Dan disitulah Anda dibuat meninggalkan Quran seutuhnya. Itu poinnya. Mulai dengan 5 ayat. 5 ayat ini harus Anda usahakan dulu baca sebanyak 40 kali. Itu kan? Sebelum menghafalkannya. Bagi ke dalam 5 waktu, menemukan 8. 8 pengulangan. Kalau saya praktikkan, misal subuh. Pertama. Zuhur. Waktu kedua. 3 apa? Asar. Waktu keempat, maghrib. Waktu kelima, isya. Perhatikan sini. Fokus baik-baik. Kita harus mengulang di setiap waktu sholat 8 kali. Ayat 1 sampai 5. Dari amma yatasa'alun sampai thumma kalla say'alamun. Sekarang fokus. Baca 8 kali, baca 8 kali, baca dalam 8 kali dalam setiap waktu ini. Untuk memudahkan supaya terasa nyaman juga kemudian, bacaan pengulangan 8 kali ini, kadang-kadang misalnya baru mau 8 kali sudah masuk waktu untuk berangkat kerja dan seterusnya. Maka untuk memudahkan Anda bisa bagi dua lagi. Lihat sini, subuh saya harus baca 8 kali. Maka Anda bagi dua bagian, 8 bagi 2 berapa? 4. 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 baca sebelum waktu subuh, 4 baca setelah waktu subuh. Paham? Di sebelum Anda masuk waktu subuh, ambil investasi waktu Anda. Bisa 5 menit membacakan 4 kali ayat 1 sampai 5. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. 4 kali cukup. Jangan dulu hafalkan. Ingat, jangan dihafalkan dulu. Begitu selesai subuh, baca lagi 4 kali. Gak ada masalah kalau wirid Anda kemudian ditambah dengan Al-Quran. Tidak ada persoalan. Karena Al-Quran pun disebut dengan zikir oleh Al-Quran sendiri. Anda bacaan kalimat thayyibah disebut zikir. Subhanallah, Alhamdulillah itu zikir. Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. فَإِذَا قَوَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ. Kalau Anda selesai sholat, silakan berzikir kepada Allah. Ya, mohon maaf. Doa itu juga zikir. Doa zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Silakan berzikir, berdoa. Sebut nama Allah dalam jiwamu. Sebutkan dengan penuh pelan-pelan. Kekhusyuan. Ya, sebut nama Allah. Teman-teman, baca Quran itu zikir. Karena Quran pun disebut zikir oleh Quran. Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang zikir. Kalau Anda sedang meningkat kepada hafalan, maka kualitas zikirnya 4 kali lipat dari zikir biasa. Karena penghafal Quran ketika menghafalkannya disebutkan 4 kali dari sekedar membacanya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 4 kali. Walakad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Nanti setelah sempurna bacaan, sempurna hafalan, Anda praktekkan dalam sholat. Dan sholat itu puncak zikir. Karena dalam sholat Anda membaca Quran. Dalam sholat Anda berdoa. Dalam sholat Anda istighfar. Dalam sholat Anda bertakbir. Semua jenis zikir terkumpul dalam sholat. Makanya ketika Allah meminta seseorang sholat, maka sholat yang disebut dengan Quran surah ke-14 ayat ke-20. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Kata Allah pada Nabi Musa, tunaikan sholat. Sholat itu zikir kepada saya. Itu puncaknya. Makanya nanti setelah Anda hafal Quran, kita harus mempraktikkan semua isi Quran dalam sholat kita dalam hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Paham? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Ini sebelum subuh, baca 4 kali. Setelah subuh, baca 4 kali. Di setelah subhanallah dan seterusnya, Allahumma antas salam, Anda bacakan 4 kali, 4 kali, 4 kali. Ya. Paham di sini? Amma yatasalun 'anil nabiyyi akhi alladzi hum fi mukhtalifun. Baca baca baca baca sampai 4 kali. Selesai. Jelas? Tayyib. Zuhur demikian. 4 sebelum, 4 setelah. Asar demikian. 4 sebelum, 4 setelah. Jelas? Kemudian maghrib sampai dengan isya-nya. Ini yang saya maksudkan dalam prioritas. Ketika Anda keinginan kuat untuk meraihnya, maka saat itu pun Anda mesti punya prioritas untuk menginvestasikan waktu Anda. Ini inti pembahasan kita. Kadang-kadang kita tidak berimbang. Menginginkan sesuatu, tapi kita tidak memprioritaskan sesuatu itu. Karena kunci dalam meraih satu hal akan lebih cepat kan kemudian didapatkan jika seseorang memprioritaskan keinginan, waktu, tenaga, dan biaya untuk meraihnya. Seorang yang berusaha keras untuk bisa masuk ke kampus tertentu, ada yang ingin masuk ke ITB misalnya. Kan dia prioritaskan waktunya untuk belajar masuk ke sana. Dia prioritaskan tenaganya untuk ikut bimbel. Dia bagi dalam satu hari 8 jam saya mesti belajar. Kemudian setelah dia dapatkan, ikut UMPTN. Lulus dia UMPTN. Begitu penerimaan, meninggal. Misal. Bisa saja. Anda bisa bayangkan, untuk urusan dunia saja yang belum tentu bisa diraih, Anda begitu serius dan punya prioritas. Anda setelah bekerja punya prioritas lagi. Silakan cek. Bukankah jam kerja Anda masuk jam 8? Tapi saking Anda prioritaskan, Anda bisa bangun jam 5. Anda bisa berangkat jam 6. Menembus kemacetan. Tahu jalan tercepat untuk menuju kantor Anda. Pulang jam sekian. Tahu jalan untuk menuju pulang ke rumah. Urusan dunia saja. Begitu Anda punya prioritas. Kenapa urusan akhirat yang bahkan menjamin dunia Anda tidak Anda prioritaskan? Saya sering katakan pada Anda, jika Anda tunggu akhirat, jangan tunggu akhirat. Dunia pun akan Allah hadirkan kenikmatan untuk Anda. Rizkinya, kenyamanannya, ketenangannya, dan macam-macamnya. Demi Allah saya katakan, Kalau Anda sesuatu yang sudah diatur, Anda jangan banyak mengatur. Yang jadi masalah, yang belum jelas untuk kita, itu yang pandai-pandai kita atur untuk mendapatkannya. Rizki Anda sudah diatur. Anda kerja, diberikan, dan gak akan tertukar. Kalau belum dapat, gak akan meninggal. Sudah dapat, baru selesai. Di rizki sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Surga belum jelas. Kenapa pada urusan yang jelas Anda banyak aturan? Pada yang belum jelas Anda hidup tidak teratur. Itu masalahnya. Quran Anda belum jelas. Dan itu tergantung Anda akan memperjelas atau tidak. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, jadi teman-teman mesti konsisten. Kalau saya ingin mendapatkannya, Anda mesti investasikan prioritas waktu Anda untuk bisa menekuni. Jika, misal, jika saya tidak sempat membacanya ba'da subuh, Anda mesti bayar ini antara subuh sampai dengan zuhur. Selesaikan sebelum tiba waktu zuhur. Contoh, saya nggak bisa langsung setelah zuhur, saya mesti berangkat misalnya. Ke dalam perjalanan ke kantor, Anda coba usahakan untuk membaca itu. Tidak sempat di jalan, dengarkan muratalnya. 5 ayat itu ulang. Sampai tiba di kantor, ada waktu jeda, sebelum masuk zuhur, bacakan 4 kali ulang. Jangan sampai Anda, hati-hati, meninggalkan kemudian kewajiban Anda sehingga menjadi utang di waktu berikutnya. Ingat ya, Anda mesti konsisten. Sebelum subuh, baca 4. Setelah subuh, baca 4. Tidak kemudian punya waktu untuk 4, maka subuh ke zuhur begitu panjang. Ambil salah satu waktu untuk mengganti. Saya kira 5 ayat dibacakan sekali, tidak sampai 1 menit. Artinya kalau Anda bacakan pun 4 kali, kurang lebih 3 menit Anda sudah selesaikan. Punya waktu 3 menit untuk akhirat dan kenyamanan dunia Anda. Paham? Untuk bola, Anda bisa sampai dengan 2 jam. Kenapa untuk Quran tidak Anda investasikan semuanya itu? Jelas ya? Oh, ini poinnya. Jadi, yang dimaksud prioritas yang utama adalah prioritas dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kita untuk memperbanyak interaksi dengan bacaan Al-Quran. Ini bagi pemula. Nanti kan tiba masanya, kenikmatan Quran itu datang. Setelah 1 juz, 2 juz, dan ada sesuatu yang terjadi luar biasa. Jika menghafal Quran, demi Allah saya katakan, jika menghafal Quran Anda benar, setelah Anda melewati 1 juz, 2 juz, akan terjadi sesuatu yang tidak biasa pada diri Anda. Tiba-tiba, Anda menginginkan cepat. Anda menginginkan lebih banyak lagi. Anda menikmati kenikmatannya. Sehingga terjadi sesuatu yang tidak dapatkan sebelumnya. Ada orang yang sehari pertama cuma dapat 2 ayat. Yang kedua, tiba-tiba dapat 5 ayat. Tapi hari ke-10, tiba-tiba teman-teman sekalian, 30 menit bisa 1 juz. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Nah, jika Anda targetnya hanya ringan-ringan pemula, maka ini bisa ditempuh. Karena pertama Nabi mendapatkan ayat Iqra, 10 datang. Pertama Nabi Musa menerima wahyu, 40 kalimatnya. Tapi setelah nikmat seluruhnya itu, Allah tanamkan dalam jiwa Nabi. La tuharjik bihi lisanaka lita'jalabi, inna alayna jam'ahu wa qur'ana, fa'idha qara'nahu fattabi'a qur'ana. Quran surah 75, ayat 16 sampai dengan 18-nya. Teman-teman, bagi yang punya cita-cita untuk menghafalkan cepat Quran 30 juznya dalam tempo yang luar biasa cepat, misal 30 hari hafal Quran dan melekat kuat setelah itu, maka Anda mesti membiasakan keluar dari konsep yang lama ini menuju konsep waktu sholat untuk menyempurnakan interaksi bacaan minimal. Minimal bisa menghatamkan bacaan Al-Quran 1 kali dalam sepekan. Baik, contoh. Di sini, ini target yang lebih luas ya. Kalau tadi yang pertama, yang santai. Santai, jadi enggak terlalu banyak beban. Yang penting saya mulai menghafal, terserah Allah mau dikasih kapan, karena memang ada beberapa hal yang harus ada penyesuaian. Ya, misal kegiatan, misal usia, misal macam-macam. Walaupun di sini saya katakan di awal tidak ada batas untuk Quran. Tapi bagi sementara orang butuh penyesuaian. Maka cara yang pertama bisa disembuh. Kalau Anda ingin mengambil yang spesifik, untuk mendapatkan 30 juz dengan cita-cita yang kuat, maka Anda bisa menempuh cara yang kedua ini. Perhatikan ini. 1 kali khatam bacaan, sempurnakan bacaan dalam sepekan. Sepekan ada berapa hari? 7 hari. Baik, fokus ini. Quran berapa juz? 30 juz. 30 juz. Sekarang lihat baik-baik ya. Fokus. 30 juz kita mesti bagi dalam sepekan. Keluarkan oleh Anda hari Jumat. Karena Jumat nanti bagi para penghafal Quran itu bukan hari hafalan, itu hari berdoa. Mendapatkan dan mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari usaha yang telah kita ikhtiarkan. Nanti setelah Anda insyaallah jadi penghafal Quran, nanti ini akan terjaga kebiasaan ini. Keluarkan 1 hari Jumat. Kita tinggal punya berapa hari? 6 hari. 6 hari dimulai dari hari Sabtu sampai dengan hari Kamis. Perhatikan sini. Sabtu, Kamis ada 6 hari. Kembalikan ke waktu salat, masih ingat? Satu hari waktu salat ada berapa waktu? Lihat sini, waktu salat, rumusnya. Waktu salat kali jumlah hari. Jumlah hari dalam sepekan selain hari Jumat, 6 hari. 5 kali waktu salat dikali 6, berapa hasilnya? 30. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Baik, dari sini kita temukan rumus. Perhatikan, hari Sabtu, pertama kali kita membaca, ada berapa waktu sholat? 5 waktu sholat. 5 waktu sholat di hari Sabtu. Kita turunkan rumusnya, perhatikan sini, teman-teman, fokus baik-baik. Kita punya 6 hari, kita harus kemudian dapatkan 30 juz. Kemudian ini dikalikan dengan waktu sholat, 5 waktu kali 6 dapat 30, 30 juz. Berarti kita harus selesaikan dalam sehari 5 juz. Supaya mendapatkan 30 juz setiap akhir pekan. Jelas? Artinya setiap hari, hari Kamis, kita punya 5 waktu sholat dan kita punya 5 juz kesempatan untuk menyelesaikan bacaan. Saya persingkat. Sabtu sampai Kamis ada 6 hari. Setiap harinya butuh 5 juz untuk menamatkan 30 juz dalam sepekan. Supaya ringan, supaya gampang 5 juz ini, mudah kita kemudian baca, Anda turunkan pada waktu sholat. Setiap waktu sholat, kita bacakan 1 juz dari Al-Quran. Setiap waktu sholat. Subuh, berapa kali dalam sehari? 2 kali, luar biasa. Masya Allah. Gini mas, saya sudah mengajar, baru sekarang saya mendengar keterangan subuh 2 kali. Jangan terlampau soleh ya. Baik, ya ya. Cepat tapi isinya bohong-bohongan nih. Ah, lihat sini. Subuh berapa rakaat sehari? 2. Alhamdulillah. Baik. Berapa kali? 1 kali. Ah, subuh sekali. Saya turunkan lagi. Zuhur berapa kali? 1 kali. Ya Allah. Asar berapa kali 2 hari? 2 kali. Jadi 1 kalinya? 1 harinya? 1 kali asar. Baik. Maghrib? 1 kali. Isya? 1 kali. Setiap waktu sholat ini, saya mesti menyelesaikan berapa juz? 1 juz. Ini hari Sabtu ya. Sabtu. Baik. Ini 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Sekarang perhatikan. Bagaimana sistemnya saya membaca supaya mudah seperti tadi? Sebelum sholat, setelah sholat. Sebelum sholat, saya baca setengah juz. Setelah sholat, saya baca setengah juz. Paham? Baik. Dulu ini. Sebelum sholat subuh, saya bacakan setengah juz. Di kalau Al-Baqarah misalnya satu juz, sampai ayat berapa? 141 misalnya. Maka kita bagi dua. 141 bagi dua. 170 ayat, 2, 71 ayat. Misal ini 70 ayat, 71 ayat. Demikian seterusnya, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau Anda merasa berat misalnya untuk membaca ini, sehingga saya Ustaz belum lancar bacaannya, saya berusaha menyesuaikan, baru 5 ayat sudah syuruk, misal itu kan? Misal. Baik, gimana bacanya ya? Pahalanya banyak. وَالَّذِي يَتَتَعْتَ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرًا. Orang yang berusaha keras ingin mendapatkan bacaan yang baik, dia baca terbata-bata, berat mengucapkan hurufnya. At-Tirmidzi dalam hadis 2920. Dia ada 2 kali pahala orang lancar. 2 kali. Kalau gitu saya enggak lancar aja ustaznya bacanya. Nah, itu urusan Anda. Lihat sini. Tidak tepat cara berpikirnya. Kembalikan. Teman-teman, kalau ini nanti terasa cukup misalnya, waktu saya sebelum 70 habis waktunya. Saya harus berangkat. Maka sekali lagi, Anda bisa bagi dengan sholat sunnah setelahnya. Ada duha. Waktu duha, Anda bisa bacakan. Perjalanan, Anda bisa cicil. Prinsipnya, Anda bagi ini di waktu-waktu prioritas langgang Anda dalam keseharian. Tapi poinnya, Anda mesti sempurnakan dalam sehari 1 juz. Dalam setiap waktu sholat, 5 juz selesaikan dalam sehari untuk membaca. Jelas? Baik. Sehari 5 juz, Sabtu. Ahad berapa juz? 5 juz lagi. Jadi berapa jumlahnya? 10 juz. Senin berapa juz? 5 lagi, 15 juz. Selasa 5 juz, berapa jumlahnya? 20. Rabu berapa? 5 juz, jumlah? 25. Kamis berapa? 5 juz, jumlah? 30 juz. Awalnya akan terasa berat, tapi setelah Anda terbiasa, lancar. Sebulan Anda biasakan, 4 kali Anda khatamkan Quran dengan cara seperti ini, maka insya Allah pada bulan yang kedua sudah ada gambaran isi Al-Quran melekat di benak Anda. Kalau enggak percaya, Anda silahkan. Khusus hari Jumat Anda berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha mengatamkan Quran, ya Allah, untuk bisa menghafalkannya. Saya mohon Engkau yang janji doa bisa dijawab. Engkau yang menetapkan Jumat sebagai hari yang terbaik. Engkau yang menetapkan di Jumat ini ada kemuliaan-kemuliaan. Engkau yang menjanjikan di Jumat Ahad. Saya tidak minta banyak, ya Allah. Saya hanya mohon kepadamu. Jadikan setiap ikhtiar saya untuk bisa menghafal Quran, untuk mempercepat hafalan itu. Mohon ya Allah, jangan saya jikalau saya belum bisa menghafalkannya. Mohon ya Allah, jikalau takdir tidak bisa saya hindari untuk saya wafat di hari itu, tidaknya tanamkan Quran dalam jiwa saya. Minta, minta, minta. Dan jika Anda memohon setelah beramal, itu yang paling cepat mengabulkan permohonan Anda. Karena itu ada salah satu rumus dalam Quran. Jika Anda ingin dipercepat oleh Allah pengabulan doa, maka lakukan setelah Anda beramal sekecil apapun. Kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali memperbanyak doa, bahkan dalam amalan saat itu dikerjakan. Dalam sujud, beliau doa. Ba'da sholat, beliau berdoa. Dalam amalan, beliau berdoa. Dan kalau Anda, saya rumus ya, kalau Anda punya keinginan dan permintaan yang kuat, dan lebih dari biasanya, maka Anda mesti mengerjakan yang lebih dari biasanya. Sekali lagi, kalau Anda punya masalah dan permohonan kuat ingin dimohonkan pada Allah lebih dari biasanya, maka Anda harus mengerjakan amalan lebih dari biasanya. Orang lain tidur, Anda tahajud. Orang lain buka, Anda puasa. Orang lain Senin makan, Anda puasa. Orang lain baca Quran, Anda hafalkan Quran. Dan ingat pesan saya, setelah Anda kerjakan amalan itu, jangan buang kesempatan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap telah Anda selesaikan 5, 6, 6 hari tuntas 30 juz, isi Jumatnya dengan berdoa kepada Allah. Paham ya? Manhaj ini nanti setelah selesai Anda 30 juz, Anda tidak boleh meninggalkannya. Nanti setelah hafal Quran, Anda wajib untuk mengulangnya kembali. Belum subuh, Anda nanti bacakan 30 juz. Anda bacakan tengah juz. Anda setelah subuh, tengah juz lagi. Jadi kalau Anda sudah hafal Quran pun tetap dalam setiap waktu sholat ini, setiap Anda hafalkan Quran, 5 juz untuk mengulangnya kembali. Kalau nanti sudah hafal Quran 30 juz, Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, sampai Kamis 30 juz diulang setiap pekan. Kenikmatan tersendiri. Ya, kan kalau Anda misalnya mau mengulang kembali, tidak harus di masjid. Dari masjid pulang ke rumah di jalan, Quran yang diulang-ulang. Quran diulang-ulang. Masih ingat teorinya? Muraja'ah, mudzakarah. Dapat waktu luang, itu yang diulang-ulang. Dan hidup kita nyaman di situ. Jelas ya? Awalnya berat teman-teman, tapi setelah terbiasa, itu nikmat. Bagi yang ingin cita-cita mendapatkan Quran 30 juz untuk hafalannya. Saya mau kasih satu ungkapan doa. Insya Allah ini menguatkan keinginan kita dan mempercepat hafalikan pada Anda. Allahumma. Allahumma. Allahumma kesain. Udah? Ayo, cuma Anda bacakan banyak doa kalau Anda tidak memaksa diri Anda sendiri. Hei, paksa. Karena setiap awal sesuatu yang berat itu mesti dipaksa. Apa Anda kira setiap bayi cukup dengan doa untuk pindah kepada nasi? Tidak. Ibunya memaksa dia untuk pindah. Ibunya paksa dia, ayahnya paksa dia. Setelah dipaksa, enak juga nasi. Sama, Anda juga kalau doa, tapi tidak pernah memaksa diri Anda, gak akan bisa. Makanya paling singkat, Allahumma. Ayo tulis. Sudah, ini bagian pertama. Baik, untuk sesi yang memilih guru, ini saya simpan dulu ini. Kita harus sepakat ya, teman-teman sekalian. Nah ini, kita kan akan memulai nanti hafalan sesungguhnya saat Ramadan. Itu ada 30 hari kan, insya Allah. Itu akan kita mulai untuk menghafalkan Quran. Sebelum hafalan itu dimulai, saya sarankan pada Anda, luangkan waktu mulai saat ini. Kita punya 2 bulan ke depan. Jadi kalau kita punya 2 bulan, kita punya kesempatan 8 kali menghatamkan bacaan Al-Quran. Baca dengan manhaj tadi. Paksa. Anda bisa lihat ketika tiba Ramadan dan Anda mulai menghafalkannya, terjadi percepatan luar biasa dibandingkan orang yang tidak pernah berinteraksi. Anda nggak percaya silahkan. Anda memulai menghafal Quran tanpa pernah membaca sebelumnya, itu agak lambat prosesnya. Agak lambat. Kan yang paling menarik, kalau Anda sudah mimpi menghafal Quran, itu yang mulai terjadi perubahan pada diri Anda. Kan nanti ada fase ketika orang dia mimpi, tiba-tiba menghafal, ada yang pernah terjadi di antara kolega kita. Mimpi menghafal Quran. Begitu bangun, Pak. Betul. Mimpi dia membaca surat An-Nas. Alhamdulillah. Tapi ini nyata. Kemarin ada yang laporan ke kami, saya mimpi katanya. Saya laporan. Dia dalam ini benar kisah nyata, sampaikan. dia mimpi menghafal ayat yang sering kita bacakan dalam salat. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 itu. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Baca mimpi, begitu bangun dia hafal. Ini nyata. Saking cintanya dia, saking inginnya mendekat kepada Al-Qur'an. Dan Allah bimbing dia bahkan dalam mimpinya. Anda bisa bayangkan, mimpi aja menghafal Quran. Sama dengan orang belajar bahasa Inggris, pengen begitu mimpi bahasa Inggris dia. Kami waktu di Tripoli, para senior mengatakan, kalau Anda sudah mimpi dengan menggunakan bahasa Arab, tandanya Anda sudah mulai terbiasa akan menggunakan bahasa Arab dalam kehidupan Anda. Masya Allah. Dan itu luar biasa. Ya, jelas ya? Baik. Bagian yang 7, untuk memilih guru, saya lebih senang mencontohkan kalau ada contohnya, dibandingkan memberikan banyak teori, kemudian ya jauh dari contoh-contoh yang disampaikan. Untuk malam ini saya tukar, saya ingin tunjukkan dulu, ya teman-teman sekalian, di antara guru-guru yang kira-kira menurut kita baik, untuk kita ambil ilmunya, kemudian kita dapatkan pengetahuan dari beliau, maka malam ini insya Allah kita akan undang, setelah itu nanti kita akan sempurnakan dalam teori-teori yang bisa kita ambil dalam pertemuan selanjutnya, dan kita akhiri nanti insya Allah, barangkali ada 1-2 yang lihat bacaannya, dan nanti kita coba akan lihat, sebelumnya kita undang dulu, saudara kita atau teman kita dari Yaman. Di Yaman agak jauh ya, jadi kita nunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan sahlan syekh. Siapa ini? Ini luar biasa. Anda gak akan pernah bersaing dengan beliau. Beliau itu dari mulai lahir sampai sekarang masih minum ASI. ASI, namanya ASIKIN. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatul kiram, mustamilul kiram. Al-yawm, alhamdulillah, innahu yawmun maymun, yawmun mashhud, yawma an tashrafna bi ishraqi najmun min nujumi alamin al-islami, wa muqri, al-qari, wa imam, insyaAllah, min a'imatil muslimina, fi al-dawla al-shaqiqah, Yaman al-maymun. Qad sami'tu anhu kathiran min al-doktor, Usama, wa akhuna, wa madhkurun ismuhu fi al-Quran al-Karim, bi mustalah akhar, yani Qaswara, farrat min Qaswara. Qaswara, Usama ada ismun min asma'il asad, yani, wa min asma'il asad wa Qaswara. Fahimtum? Alhamdulillah. Hari ini kita kedatangan tamu, teman-teman sekalian. Seorang ahli Quran, seorang insyaAllah juga dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau berasal dari Yaman. Dan nama beliau seringkali disampaikan oleh Dr. Usama, ya, sahabat kita, kawan kita, dan juga guru kita yang sudah tidak asing bagi kita wajahnya, tidak asing bagi kita penampilannya. Karena setiap kali datang ke AKS, bajunya selalu seperti ini. Ini artinya konsisten beliau dan punya pakaian khusus untuk AKS. Sama dengan saya, setiap kali malam Jumat pakaiannya seperti ini. Dan beliau spesial setiap datang kemari untuk mengingatkan kesan-kesan di sini. Maka bawa penampilan yang serupa supaya Anda selalu ingat dengan keadaan beliau. Masih ingat 100, 200 ya di awal jumpa kita. Tapi hari ini alhamdulillah hadir bersama kita. Dan insya Allah mengenalkan diri beliau kepada kita bersama. Siapa beliau, dari mana asalnya, seperti apa aktivitasnya, tinggal di mana saat ini. Kita nanti mendengar dari beliau. Dan kita perkenalkan dulu Syekh Nur Karim. Dan النقل المباشر مقالات الاخيار الفضائيه القناه الحمد لله تصل الشبكه الى الباسيفي الى اوروبا ومشاهدنا الان ايضا متصلون معنا في من شاهد معنا من امريكا حتى الدول العربيه من الشرق الاوسط الحمد لله تشرفنا بحضوركم نحن ان شاء الله نريد ان نستفيد منكم هذه الليله بما يتعلق بمائده القران الكريم فالحمد لله امامنا وجوه نيره وفي انتظاركم يعني الحمد لله تدفق معنا في هذا المكان فقط فقر من 5000 نعم إننا جناحين يعني في جناح الأيمن الأيسر في مباني حتى الفوق تدفق يعني لبرنامج هذا البرنامج برنامج أسبوعي القرآن والسنة صديف أحيانا بعض المشايخ والعلماء لنستفيد منهم إن شاء الله فيما يتشرفنا بقدومكم ونقدم لكم إن شاء الله الميكروفون لكي نستطيع أن نستعجل منكم الفوائد فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى فهمتم؟ Alhamdulillah. Kita akan mendengar dari beliau Syekh Al-Ustaz Abdul Karim ya, terkait dengan hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya dalam pertemuan malam ini. Wa nahnu fi nitaq kayfiyyah aw manhaj wa tariqah fi hifdz al-Qur'an al-Karim. Fa nastafidu minkum falyatafaddal mashkuran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا اللهم صل وسلم على سيد العالمين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. في البداية أرحب بالشيخ أدي هداية المشهور في هذه البلد الجميل بلد إندونيسيا، كما أرحب بكم وبالسادة المشاهدين على هذه القناة المباركة التي تبث من هذا المكان المبارك بكاسي في جاكرتا في إندونيسيا. لي الشرف أن أتشرف بهذه الوجوه الطيبة في هذا المجلس المبارك، وطبعا في البداية أسد الشكر للأستاذ أسامة الذي دلنا الدكتور أسامة على هذا المكان. نسأل الله تعالى أن يكون هذا المجلس مباركا وأن يعيد علينا هذا النفع المبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية. Pertama saya ingin menyapa dulu kita seluruhnya, terkhusus beliau tadi ingin menyapa kami ya selaku pemandu dan pengajar untuk kita semua di khususnya di tempat ini. Yang kedua beliau menyapa teman-teman sekalian yang hadir kali ini. Momentum ini sangat membahagiakan untuk beliau dan sangat berbahagia berada di sini, berlangsung dari Bekasi, dan beliau mendapat masih dari Dr. Usama, teman sahabat beliau, tentang aktivitas dan kegiatan ta'lim kita. Dan dengan itu beliau berharap mudah-mudahan ta'lim kita, acara kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, lan atakallam bahasa Indonesia karena susah بالنسبه لي. Baik. Beliau belum akan berbicara dengan bahasa Indonesia karena susah. Lakin hakikat wallahi yani lugha Indonesia ashal lugha fil alam. Sahih, sahih. Wallahi ana asrah lakum. Shuf, antum kan mudda huna fi Indonesia. لا تخبر احدا. لا. فقط هؤلاء بس. يعني لا لا لا احد يعلم. سمبلان تهون. ما شاء الله. Tadi saya tanya bahasa Indonesia itu begitu gampang. Saya tanya dulu berapa tahun sudah di sini. Jangan kasih tahu ya, ini rahasia. Rahasia 9 tahun gitu ya. Baik. تعرف خلال تسع سنواتنا في اندونيسيا ما هي حجة بانغة لدل على ان لغة اندونيسيا سهلة؟ تنظر طال اندونيسيين ده خمس سنوات سيقول هكذا ما شاء الله باسهل لغة في العالم يجدون لغة اندونيسية ما شاء الله اسفل كده ما شاء الله بس saya katakan pada beliau bahasa Indonesia itu gampang saking gampangnya anak-anak kecil begini bisa bahasa Indonesia 9 tahun di sini anak saya bisa bahasa Indonesia lancar خلاص ما شاء الله bahkan putranya pun bisa bahasa Indonesia. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل الشيخ ليتحدث لغة إندونيسية إن شاء الله أسرع ما يمكن. طبعا السبب أني لا أتحدث الإندونيسية لأن زوجتي عربية. ما شاء الله. ولكن إذا تزوجت بإندونيسية ممكن أتكلم الإندونيسية. طيب على كل حال نحن في هذا المجلس المبارك نريد الفائدة. الفائدة لطريقة انتشار القرآن وحفظ القرآن الكريم. الحمد لله أنتم صبر في هذا المجلس نعمة الآن ممكن أداء أورانج تيدور لكن أنتم ما شاء الله هنا في هذا المجلس صبر ومجاهدة وفائدة وحسنات وملائكة تنتشر الآن الملائكة معكم لأن هذا المجلس مبارك فيه ذكر الله. Baik, saya ingin menyampaikan pada anda semuanya bahwa kita ingin mempercepat untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan pertemuan kita di malam ini. Saya bersyukur pada Allah, saya berbahagia. Anda termasuk orang yang sabar. Anda sabar dalam belajar, Anda sabar dalam mengambil pengetahuan. Dan saya sampaikan kepada Anda, kesabaran itu penting. Karena masjid ini, majlis ini insya Allah penuh dengan barakah. Bila Anda mengetahui malaikat insya Allah memenuhi tempat ini. Malaikat hadir di tempat ini dalam keadaan yang tidak kita ketahui. Dan Anda ketahui ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperkenankan malaikatnya datang, maka keberkahan kemuliaan akan hinggap seperti tercantum dalam riwayat-riwayat yang sahih. Hunaka unas al-an wara' as-syashah. يتابعون المعاصي ولا يهتمون بالقرآن ويتابعون الدنيا أما أنتم فقد تركتم كل ذلك وجئتم من أجل الله إلى هذا المجلس فخيرا لكم والحمد لله. Saya ingin tegaskan pada anda, kalau anda tahu, setiap kita bisa memilih. Tahukah anda bahwa di luar tempat ini, barangkali sebagian orang memilih untuk mengerjakan aktivitas yang lain. Bahkan ada yang sia, ada yang mengerjakan perbuatan yang tercela. Tapi di balik semua itu ada hidayah menyapa kita semua. Kasih sayang Allah turunkan kepada kita dan memilih kita untuk berada di sini. Saya sampaikan berita baik kepada anda semua. Insya Allah dengan kesabaran kita ada rahmat Allah dan karunia Allah diberikan pada kita pada malam hari ini. Taba'an alhamdulillah al-Quran al-Karim. Antum ta'rifuna fadl al-Quran. Kullukum ta'rifuna fadl al-Quran al-Karim. Lidhalik al-Quran hayatuna. لا نحيا إلا به، وهذا نعمة الله إلينا. لا نستطيع أن نعيش ولا يكون لنا كيان إلا بالقرآن، وإلا فلسنا شيء. Saya ingin juga sampaikan pada anda, anda semua saya yakin tahu tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kehidupan kita. Sekali lagi, Al-Quran sumber, tidak mungkin kita bisa hidup dengan nyaman, tenteram, baik tanpa kita menyatu dengan nilai-nilai Al-Quran. Mustahil kita mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan jika kita meninggalkan panduan dari Al-Quran. Dan itu saya bisa katakan, hidup kita selalu dekatkan dengan Al-Quran. Hidup kita bersama Al-Quran. Dan disitulah kemudian kemuliaan akan hadir dalam kehidupan kita. Kalau mahu hafal Al-Quran, kalau mahu hafal, harus nomor satu, suka Al-Quran. Jika antum suka Al-Quran, insyaAllah masuk. Kalau enggak suka, enggak masuk. Yani mu'adalah basita. Yani kalam mudah. Mudah. Jika antum suka, insyaAllah masuk. Jika antum turidun an tahfadhu Al-Quran Al-Karim, lazim alaih, nah, tamam. Lazim alaikum an tuhibbu Al-Quran Al-Karim. Dan al-mahabba inama takunu fi qalbikum, سوف تسرع هذه المحبة إلى حفظ القرآن الكريم. آه، جزاك الله خير، بارك الله فيكم. إذن فهمتم؟ الحمد لله. نعم. جزاك الله خير. جزاك الله خير. إذن أول نقطة، إذا نريد أن نحفظ القرآن أن نحب القرآن. خلاص. Hal pertama yang harus ditanamkan adalah mencintai Quran. Cinta kepada sesuatu memotivasi kita untuk cepat untuk meraihnya. طيب. ما هي العلامة أنني أحب القرآن؟ ما هي العلامة؟ Apa tanda-tanda seseorang yang sedang mencintai Al-Quran? Ini penting bagi kita untuk mengukur apakah sampai malam ini ada nilai kecintaan diri kita pada Al-Quran. Tambahan dari saya. العلامة واحد. إذا دخلت البيت تغلق التيفى إلا على قناة الشيخ. طبعاً تغلق التيفى، تغلق التلفزيون وتفتح المصحف. هذا علامة أنك تحب المصحف. Anda benar mencintai Al-Quran, maka tanda pertamanya Anda mengunci matikan segala hal yang tidak terkait dengan kecintaan pada Quran, khususnya TV. Kunci matikan kecuali yang bermanfaat untuk membantu kecintaan kita pada Al-Quran. Akhir TV yang lainnya dan jadikan mushaf sebagai bagaimana Anda. ثاني تجمع أولادك وزوجتك وتدارس معهم القرآن وتغلق الأجهزة الأخرى. Dua, anda kemudian berkumpul, koordinasikan dengan keluarga anda, istri anda, anak-anak anda untuk bersepakat seluruhnya menjadi ahli Quran dan dengan itu menutup hal-hal yang tidak ada kaitan dengan Quran. ثالث, تسأل زوجتك السؤال التالي. كم راجعت اليوم من القرآن؟ ولبن كم حفظت يا بنتي من القرآن؟ هذا إذا نريد أن نحب القرآن، هذا هو العلامة. أما إذا مشغولون بالتلفزيون حتى النوم وبالواتساب حتى النوم وبالأجهزة حتى النوم، لا نحب القرآن إلا بالكلام فقط، أما بالتطبيق لا. Baik, setelah itu anda sudah punya waktu dengan Quran. Kemudian kesepakatan dengan istri anda, keluarga anda, setelah itu saling memotivasi untuk membangkitkan kecintaan pada Quran. Anda bisa kemudian mulai dengan saling bertanya, sayang pada istri anda, berapa anda sudah menghafalkan Quran? Cantik pada putri anda, berapa hari ini sudah menghafalkan Quran? Anda mencoba untuk saling memotivasi dan berlomba meningkatkan hafalan-hafalan Quran itu. Jika ini hadir dalam kehidupan rumah anda, ini mempercepat kemudian hafalan Quran anda dan menunjukkan tanda cinta anda pada Quran. Adapun anda hanya katakan di lisan, saya ingin Quran, saya cinta Quran. Tapi mohon maaf, keseharian anda sibuk dengan WhatsApp, anda sibuk dengan media sosial, anda sibuk dengan TV. Kali ini hanya sekedar cinta yang tertuang di lisan, tidak menghunjam ke dalam jiwa. Al-Quran mithlu al-dhaif. Quran fil bait mithlu al-dhaif. Jika al-dhaif anta mashghul bil wi'a, bil WhatsApp, wa mashghul bil TV, al-dhaif la yurid an yajlis, yurid an yarja. Lakin jika tughliq wa tajlis ma'a dhaifik wa tatahaddath bihubbin, وباستقامة معه هو يريد أن يجلس ويحب أيضا معك. Saya ingin berikan satu permisalan yang sangat indah bahwa Quran itu seperti tamu yang berkunjung. Kalau anda kedatangan seorang tamu, tamu sudah hadir di depan anda, tapi anda sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan yang lain, maka tamu pun tidak akan berkenan untuk bisa datang kepada anda, tidak berkenan bisa berdialog dengan anda, tidak berkenan bercengkrama dengan anda. Demikian ketika anda mengatakan ingin dikunjungi oleh Quran. cinta kepada Quran, tapi Anda kemudian mengabaikan kunjungan Quran yang sudah hadir di hadapan Anda dengan WhatsApp, dengan yang lainnya, kan saya pastikan pada Anda, kalau tamu saja meninggalkan Anda dalam urusan keduniaan, bagaimana Quran bisa hadir dalam jiwa Anda dengan pengabaian Anda itu? أيضا من علامات أنك تحب القرآن لأن المشكلة هذه الأيام الأجهزة والبرامج الحديثة أكلت أوقاتنا. انظر المسلمون اليوم مثلا في القطار ماذا يفعلون؟ هل يذكرون الله؟ كلهم مشغول بتليفونه وبمتابعة البرامج الحديثة. إذن حقيقة هذه البرامج سرقت منا أوقاتنا مع القرآن. Baik, tapi Anda pun mesti waspada teman-teman sekalian bahwa sekarang ini banyak perangkat-perangkat yang seringkali mengabaikan dan mencuri waktu kita dengan Al-Quran. Seperti alat-alat elektronik yang sering hadir di sekitaran kita, handphone kita misalnya, saya berikan sedikit tambahan. Seringkali kesibukan kita dengan program-program lain dalam setiap kesempatan, setiap waktu membuat kita lalai berzikir kepada Allah khususnya dengan Al-Quran. Anda saat di bis, saat sedang di kereta, berapa kali waktu Anda digunakan untuk mengulang-ulang Quran? Jangan-jangan Anda mengatakan cinta Quran, tapi di setiap tempat yang memungkinkan Anda dekat dengan Quran, Anda disibukkan oleh program-program yang tadi dimaksudkan. Al-alama allati ba'daha ar-rabi'ah aw al-khamisah annaka tastayqidh qabla al-fajr litusalli bil-Quran alladhi ma'ak. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil-ashari hum yastaghfirun. Idzan hadhihi alama aidan muhimma min al-alamat annaka tuhibbul Quran. Dan tanda selanjutnya seperti pernah kan di pertemuan sebelumnya bahwa penghafal Quran akan menghidupkan malam-malamnya dengan Quran. Dia bangun sebelum subuh, dia hidupkan Quran dalam bacaan salatnya dan beliau tadi membacakan Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat ke-17 sampai dengan ayat 18 paling kanan sebelah atas. Kanu qalina minal laili ma yahja'un. Ada ahli surga yang saat di dunia dia bangun hidupkan malamnya, sedikit tidurnya. Sedikit tidur, wah sedikit-sedikit tidur. Jadi dia sedikit tidur dia bangun malam dia hidupkan, dia baca Quran dan wabil ashari hum yastaghfirun. Mendekat kepada subuh waktu sahar dia banyak beristighfar kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanda selanjutnya seperti kami sering sampaikan, pecinta Quran tidak akan pernah meninggalkan salat malam. لو نعمل تجربة الآن نقول لهذا نقول له مثال أنتم تقوم قبل الفجر بساعة في اليوم الأول أنت لم تقبل تقول ثقيل لا أستطيع ثم قلنا لك هذه تيكت إلى بالي قبل الفجر موجود معك تيكت إلى بالي أنت في البندارة لابد في الساعة الثالثة تفضل التيكت هل يقوم أم لا كيف نشاطه بالقوم بالقيام نجد أن الإنسان الذي هو ثقيل في الطاعة نشيط في الدنيا يعطيها التيكت يقوم الساعة الثالثة نشيطا لكن نقول له قم من أجل القرآن ومن أجل الجنة قبل الفجر بساعة يقول لك لا أستطيع ثقيل هذا شيء غريب saya heran luar biasa teman-teman saya berikan satu praktik contoh pada Anda misal kita katakan pada seseorang, bisa enggak bangun satu jam sebelum subuh? Subuh jam berapa sekarang? Misal, 4.41. Kita katakan kepadanya, bangun satu jam sebelum subuh. Jamnya 4.41. Kalau bisa bangun, saya kasih Anda tiket perjalanan pulang pergi ke Bali. Baik, saya minta Anda bangun jam 3.41. Dikasih tiket ke Bali. Kira-kira bangun jam berapa? Masya Allah. Kalau saya Sawahida. Jam 2 tiket ya? Bali. Masya Allah. Tapi teman-teman sekalian. Rajin. Kami lawalan. Mau pergi. Ya. Untuk urusan dunia. Tapi yang paling mengherankan. Kok bisa ada orang. Dikasih kesempatan. Bisa enggak bangun satu jam. Saya kasih insya Allah. Dekat dengan Quran. Dijamin oleh Allah. Bisa dapat surga. Ketika diberikan gambaran surga. Anehnya tidak ada yang bangun. Dikasih tiket ke Bali. Dia berusaha keras mendapatkannya. Diberikan jaminan surga oleh Allah, dia kemudian malas untuk meraihnya. Ini yang membuat saya heran sampai malam ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hadhihi al-aya aghla min ayy tikit fil 'alam aw ayy tadhkira. Tatajafa junubuhum, yani ما معنى تتجافى يتقلبون لا يستطيعون النوم يتذكرون الجنة لا يستطيع أن يتهنى بالنوم يريد أن يقوم يبحث عن الجنة في وسط الليل. Ada orang-orang dengan tingkat keimanan yang luar biasa, dia lebih merindukan surga. Sampai saking rindunya, dia sampai enggak bisa tidur. Dia bolak-balik, bangun, bolak-balik, kanan, kiri. Dia merindukan surga. Apakah saya bisa meraihnya atau tidak? Ada orang-orang dengan urusan dunia, besok dia mau mendapatkan proyek urusan dunia, dia enggak bisa tidur. Besok saya terlambat atau tidak? Pakaian saya sudah siap atau belum? Saya bisa dapatkan atau tidak? Tapi teman dahli surga, yang diisyaratkan di Al-Quran, dalam kesempatan malam dia tidak bisa bangun. Bahkan dia tidak bisa balik kanan, balik kiri. Dia gelisah. Apakah saya dapatkan atau tidak? Pikirannya surga, surga, surga. Sesungguhnya, tiket yang paling besar yang harus kita perjuangkan lebih daripada tiket-tiket urusan dunia. Jika Anda belum mendapatkan itu dalam kehidupan, maka ada sesuatu yang harus kita tingkatkan dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misal. Yani, mungkin nahnu tidur berapa jam, enggak ada balik muter atau apa. Mungkin. Lakin, misalnya, saya adrubul misal al-an. أنا الآن بيت هذا ظلما وعدوانا أخذت البيت منه يعني أو الورق ورقة البيت الملكية أخذت منه ظلما وعدوانا هل يستطيع النوم؟ لا ينام لأنه مظلوم ولأنه يشعر بالحزن يمكن ينام قليل ويتذكر ألم موجود في قلبه كذلك المؤمن يتألم من الدنيا ويقوم قبل الفجر ليشكو إلى الله حاله. Saya katakan pada Anda, kalau yang paling berharga dari Anda diambil, saya ambil misalnya surat berharga Anda, saya ambil tiket berharga Anda dari dalam diri Anda, ketika saya ambil hari ini dengan cara paksa, cara yang keras, saya tanyakan pada Anda, apakah malam ini Anda bisa tidur? Saya ambil dompet Anda malam ini misal, saya berikan contoh, saya ambil hal yang paling berharga malam ini, apa Anda kira ketika saya ambil Anda bisa tidur? Saya yakin Anda tidak bisa tidur. Anda bangun malam, Anda pikirkan, Anda bayangkan, sampai Anda gelisah dan sulit untuk mendapatkan tenang dalam tidur Anda. Kenapa? Karena ada yang hilang dalam diri Anda. Pernahkah Anda berpikir, teman-teman, ketika waktu Anda diambil mendekat dengan Al-Quran, ketika tiket Anda diambil untuk mendapatkan surga itu, ketika WhatsApp mengambil tiket Anda, ke media sosial mengambil tiket Anda, ketika TV mengambil tiket Anda, kenapa Anda tidak pernah menghadirkan kegelisahan dalam tidur Anda? Adakah yang gelisah malam harinya ketika waktunya diambil untuk urusan dunianya? Jika Anda sudah merasakan kenikmatan itu, maka nilai-nilai kecintaan dalam jiwa Anda. Alam, الكلام طويل طبعا لكن نختصر انا لا اريد انا اريد ان تركز لا اريد ان تنوم قليل يدخل فقط حفظ القران الكريم مثلا الاهتمام به حب القران مثلا كيف انت هل تحب ذلك العمل سنضرب المثل اذا تدخل بنتك الى مدرسه التحفيظ والبنت الاخرى الى طبيب تكون طبيبه اين بماذا تفتخر؟ هل تفتخر بالبنت الحافظة أم بالبنت الطبيبة مثلا؟ بعض الناس يقول هذا دكتور ممتاز دكتور طبيب هذا حافظ مسكين لا إذا كنا نحب القرآن نهتم بهذا ونفرح بختم القرآن أكثر من إجازة الطبيب من هذه الكلية هذا دلالة أننا نحب القرآن. Teman-teman yang selanjutnya, ya, saya tidak ingin berpanjang lebar, sedikit saya sampaikan, lebih baik dan bisa mudah dipahami dan diamalkan daripada panjang lebar dan saya memberikan Anda ketenangan untuk mengantuk dan tertidur. Saya ingin berikan contoh kepada Anda, di antara selanjutnya, ada rasa kebahagiaan ketika orang-orang terdekat Anda bisa dekat dengan Al-Quran. Beliau berikan contoh, misal Anda punya anak dua perempuan, satu Anda sekolahkan untuk menghafal Al-Quran, yang kedua Anda sekolahkan di kedokteran supaya jadi dokter yang cukup baik. Kemudian setelah dia dewasa, satu menjadi seorang penghafal Quran, yang satu lagi menjadi dokter. Saya ingin tanyakan kepada Anda, di antara dua situasi ini, mana yang paling membahagiakan bagi Anda? Jika Anda merasakan bahwa kedokteran, ijazah dan dokter terbaik, itu lebih membahagiakan pada diri Anda dibandingkan seorang anak Anda yang hafal Quran, di situ sesungguhnya kita sedang tidak dekat dengan Al-Quran. Bagi ahli Quran, itu Quran nomor satu. Quran didahulukan, dia akan merasa bangga, bahagia ketika dirinya, pribadinya, keluarganya, anaknya lebih dekat dengan Quran dibandingkan dengan urusan-urusan dunia yang lainnya. Bukan berarti kedokteran tidak mulia, bukan berarti yang lain tidak mulia. Tapi ahli Quran memulai dengan dasar Quran dan berlanjut pada profesi lain yang mungkin bisa dia tekuni dalam kehidupan. Akhir, la budda inda qira'at al-Quran an natalazzadh bil-qira'ah wa bil-istima'a. Iza quri al-Quran, فاستمعوا لم يقل يعني اسمعوا استمعوا طبعا استمعوا أبلغ من اسمعوا استمعوا يعني كل الأجهزة لابد يركز بعض الناس إذا سمع القرآن لا يركز ممكن يصلي 5 دقائق أو دقيقتين لكن إذا جاء صاحبه الذي يحبه في المسجد إذا صلينا الصلاة طويلة 5 دقائق يقول الله طويل يصلي هذا الإمام طويل لكن إذا جاء حبيبه في المسجد في نفس المسجد ممكن ساعة يتكلم معه ما في مشكلة يجد أن لذيذ لماذا لا تشعر بلذة القرآن وتشعر بالكلام العادي من البشر العادي معنى أن هناك مشكلة وخلل في الجسم وفي النفس يجب أن نطهر هذا العمل Baik, saya ingin ingatkan Anda pada bagian terakhir dari tips-tips yang saya sampaikan pada malam hari ini dan sharing untuk kita semua. Teman-teman, jika kita ingin bisa mendekat kepada Quran, jadi ahli Quran dan cinta kepada Quran, maka Anda mesti fokus saat Anda baik menghafal atau sekedar mendengarkan Al-Quran dalam kehidupan Anda. Fokus dalam bahasa Quran itu diungkapkan dengan kalimat yang sangat indah, istami'u. Wa idza quri'a al-Qur'an, jika dibacakan pada Anda Al-Qur'an, lihat kalimatnya. Allah tidak menyampaikan fasma'u tapi fastami'u. Ada kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau bertambah satu huruf, bertambah satu bilangan kalimat, maka maknanya makin meluas. Ketika dikatakan istami'u beda dengan isma'u. Kalau isma'u, mungkin telinga Anda mendengar yang lain tidak fokus. Seperti sekarang misalnya, ya, ada sebagian misal jadi Anda mendengar tayangan ini atau mendengar misalnya kalimat ini, tapi pikiran kita bisa pada yang lain. Istami'u tidak. Ketika Anda mendengarkan sesuatu, mata Anda ikut fokus. Pikiran Anda ikut fokus. Dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Demikian saat Anda menghafal, nanti kita akan masuk dalam tahap hafalan. Bagaimana seluruh tubuh kita bisa fokus untuk menggunakan pada hafalan kita. Nah, ada yang aneh menurut beliau. Saya beri contoh kata beliau dalam hal sholat. Ada orang-orang yang tidak tahan, berada di belakang imam yang membacakan Quran mungkin terasa cukup panjang. 5 menit dia tidak bisa bersabar. Tapi anehnya di tempat yang sama, di masjid yang sama, di luar waktu sholat, dia ketemu dengan temannya, sahabatnya, bisa betah ngobrol 50 menit. Anda sedang sholat, mendengar Quran, merasa tidak betah mendengar 5 menit. Tapi anehnya masih di tempat yang sama selesai sholat, bertemu kawan Anda, bisa nikmat Anda ngobrol 50 menit. Bahkan sampai dengan 1 jam. Ini tandanya ada sesuatu yang tidak utuh dalam diri kita untuk menghadapi Al-Quran. Anda bisa utuh dengan teman Anda karena semua tubuh Anda fokus pada kawan Anda. Mata Anda melihatnya, telinga Anda mendengar, bibir Anda tersenyum kepadanya. Maka kenapa Anda tidak gunakan semua energi ini untuk disatukan, untuk fokus pada Al-Quran? Maka ini yang akan mempercepat diri kita dekat dengan Al-Quran. InsyaAllah kalau ada waktu, saya sampai. Kalau ada waktu lain, saya sampai sama keluarga di sini. Ada anak saya, sudah hafal Al-Quran. Yani kelas 2 SMP di Indonesia. Udah baca Al-Quran hafal udah 2 hari aja. Udah. Alhamdulillah. Wa insyaallah dia setatakallam bil bahasa Indonesia ana tajruba. Mewujud 3 anak udah hafal semua Al-Quran. Masyaallah. Alhamdulillah. Tapi harus rajin yani min ajli al-faida mungkin an nu'tibihum ila huna yahku at-tajruba kayfa wa hum fi Indonesia hafizu fi hadha al-balad insyaallah. Alhamdulillah, ana indi aulad, tauta aulad, wahum Quran al-Karim. Fa insyaAllah nu'ayinuhum yali maji ilahuna, ajadul farsah munasibah. Wahum wajadul lughah Indonesia. Lidhalika yani akrab ilaikum wa ila lughatikum insyaAllah. Wa yashrah lakum kaifiyat tariqa lihafdil Quran al-Karim. Fahada akrab. Lakin insyaAllah, law najid waqtul munasib, waqtin akhar. Isla'an. Dan beliau tadi sampaikan juga dengan bahasa Arab kepada kita semua. InsyaAllah di lain sesi nanti bisa didiskusikan kembali. Kita cari waktu yang lain lagi. Dan kita selalu katakan insyaAllah lakum munasib insyaAllah. InsyaAllah. Al-bab maftuh insyaAllah. Wa ahlan wa sahlan bikum insyaAllah. Fa yani idafatan ila dhanik alhamdulillah nahnu nastadif syaikh wal atfal wal rijal min asy-syaitan al-kanin masyaallah ini barnamij aidan hatta do yatikum waqtul munasib fi waqtin akhar tajuba quran al-karim wa inna as-su'al wal jawab ma al-quran masyaallah nas'al anil arqam lakin ijaba bil quran masyaallah masyaallah teman-teman tadi saya sampaikan pada beliau kita juga punya program untuk menghidupkan Quran tanya jawab al-Quran tanya jawab angka isinya Quran tayyib siapa yang mau dites masyaallah ana qultu lahum man yurid يعني أن يسأل عن القرآن يسأل عن القرآن الكريم يعني تجربة آيات القرآن نختار 3 فقط ما شاء الله سيبان وتر نختار وتر حتى نختار وتر طيب التيسير يا بايك يا سيب 1 بسم الله saya punya janji Pekan lalu Zakaria mewujud. Ah, ente mewujud. Dua. Satu lagi. Baik, saya ambil yang depan dulu ya. Ya Allah, siapa namanya saya? Ah, saya kasih mic-nya ya. Muhammad Lorenzo. Annaba. هو يبدا انا اساله هي. يعني يحفل الصوره بارقامها هي. بسم الله الرحمن الرحيم اما يتساءلون ان النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون أما يتساءلون كلا سيعلمون الذي هم فيه مختلفون ما شاء الله ما شاء الله Sembilan. Waja'alna sirajan wahaja. Baik. Mukhtalifun. Taba'an. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Taba'an. Qalqalah la yujad. Lakin al-sha'b indonesi. Sha'b mashallah yujtahid fi ta'alim. Wa yuhib ta'alim. Wa bisur'a ya ta'alim jiddan. Naqul mukha. Mukha. Hada khata fi tajwid. Mukha. Mukha. مختلفون فقط للفائدة فقط للفائدة طيب تفضل بسم الله teman-teman sekalian ini saya informasikan kepada teman-teman Muhammad sebentar ini Muhammad baik bisa dekat di sini boleh sini ya Ustaz pulang ya Muhammad sini boleh di sini baik Muhammad dari mana dari mana dari BTR. Tadi dari Dari Bekasi, Masya Allah. Sebelumnya sudah menghafal surat An-Naba? Sudah. Sudah, baik. Sudah berapa lama? Dari ngaji. Dari ngaji, baik ya. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ngajinya mulai kapan? Mulai tadi. Baik, Muhammad, semangat ya. Muhammad bisa, Muhammad pintar. Tadi dibacakan, sudah berusaha menghafal dan sudah menghitung. Insya Allah nanti bisa hafal Quran. Dengan nomornya, dengan angkanya, ya? Siap insya Allah? Siap. Dan teman-teman dan pemirsa dimanapun Anda berada, penting diketahui bahwa dalam setiap kajian kami, tidak pernah direncanakan sifulan-sifulan untuk membaca. Di kita membuka dengan apa adanya, siapa yang ingin baca, kemudian dia termotivasi untuk belajar dan menambah-menambah. Ini nukhbirukum ilman bi'annana, la nukhatit kulla syai'i li al-qari, masalah yurid an yakra wa nakidha, lakin hadha ashwa'iyah, ini man yurid an yakra fa yakra, فمنه نحن من هذا نحن نستطيع أن نلاحظ بعض الأشياء ونشجع بعض الإخوة ليواصلوا قراءة القرآن الكريم. نستفيد من الطالب ما اسمك؟ محمد. محمد. نستفيد من محمد ماذا؟ واجب على أهل المسجد هنا أن عند قراءة الفاتحة لابد من التعليم للمخرج لأن الفاتحة ركن يعني لا يجوز مثلا بسم الله الرحمن الرحيم رحيم لا رحيم الرحمن الرحيم لأن المعنى يتغير خصوصا في الفاتحة يعني ليس في كله حسب الاستطاعة إن الفاتحة وجب علينا كمسلمين أن نتعلم مخرج الفاتحة Baik, pelajaran malam ini dari Muhammad bukan pada hafalannya, tapi yang lebih penting adalah untuk kita semua, yang paling penting kita bisa belajar tentang bagaimana cara mengucapkan Al-Quran dengan baik. Kalau Allah tidak menyadirkan Muhammad hadir kepada kita malam ini, membacakan ayat Quran, tidak ada faedah yang bisa kita pelajari dari segi bacaannya. Tadi, dan Syekh Abdul Karim menyampaikan kepada kita, setidaknya pulang dari sini, Anda yang tadi menyimak, coba cek bacaan masing-masing sebagai contoh Al-Fatihah. Silakan dicek, jangan-jangan kita mendengar bacaan Muhammad, bacaan Al-Fatihah kita pun belum maksimal. Tadi beliau contohkan, Bismillahirrahmanirrahim, ha, ha, kadang terdengar pakai ha, Bismillahirrahmanirrahim, ghairul Quran. Di luar Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ha. Makna antara ha dengan ha itu berbeda. Ya, itu berbeda. Jadi teman-teman sekalian, terima kasih kepada Muhammad. Muhammad sudah punya buku ini? Sudah, Alhamdulillah ya, dipelajari ya. dibaca, mudah-mudahan nanti kalau sudah hafal matanya cepat sehat insyaallah, ya. Baik. Jazakallahu khair. Silakan Muhammad. Baik. Siapa yang sudah serius menghafal, memulai untuk hafalannya, untuk at-taisirnya teman-teman sekalian, sebentar, sebelum tadi yang saya tunjuk, saya punya janji pekan lalu ada seorang anak kan lalu datang ke sini, dia katanya mau mencoba menghafal dengan metode at-taisir an-naba. Kita cek apakah benar hafalan anak itu selama sepekan menghafal an-naba dalam 40 ayatnya, dan malam ini kita coba dengarkan hafalannya. Aina huwa? Ah, ya Allah. هذا الولد أتانا الأسبوع الماضي فقال أنا أريد أن أحفظ سورة النبأ مع أرقامه وكذا لطريقة السورة التيسير. فاليوم هو أتانا يعني الوجه الخصوص ليعطي ويوجه لدينا يعني حفظه، فهو يريد أن يكون نحن نسأله في ما يتعلق بسورة النبأ الذي حفظه. السلام عليكم. ما شاء الله. يوسف أيها الصديق. Wah Yusuf, hadza Zakaria. Baik. Yusuf apa kabar? Baik. Baik. Yusuf bisa duduk sebentar di sini, boleh? Nah, nanti setelah Zakaria nanti Yusuf ya. Baik, bulan depan. Baik, bismillah ini. Ya Allah Zakaria. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bertanya Syekh Abdul Karim, nanti setelah itu baru kita cek hafalan-hafalan lain. Abdul Syekh. Surah An-Naba. Naam. Alas. Baik. Innal muttaqin mafaza. Ayat ke berapa? Muttaqin mafaza. Ya, setelah amma yatasalun. Sah. Ya afaba. Mafaza. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma kalla sayalamun. Teruskan 7 ayat setelahnya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. 5 tambah 7 berapa? 5 tambah 7. Astagfirullah. 12. 12. 12 kurangi 11 berapa? 12 dikurangi 11 1. Sekarang jawab pakai an-naba. 1 tambah 3. Kalla sayalamun. Kalla sayalamun. Tambah 2. Wal jibala utada. Khalaqnakum azwaja. Tadi 4 tambah 2. 4 tambah 2. Alam najalil arda mihada. Kurangi 5. Amma yatasalun. Tambah 3. Kalla sayalamun. Tambah 2. Alam naj'alil arda mihada. Kurangi 5. Alhamdulillah Zakaria. 6 kurangi 5. Amma yatasalun. Baik, amma yatasalun. Teman-teman sekalian, ini yang tadi saya maksudkan. Zakaria itu mengejar target untuk setoran. Nih, malam ini banyak sekali pelajaran-pelajaran. Dari sisi yang lain ini sangat berharga. Ini saya sampaikan bahwa ada satu faedah. Jika kita ingin mendapatkan hafalan yang kuat, yang ingin kita hafalkan, maka kita harus menghadirkan tadi nilai kecintaan. Baik, saya punya keyakinan kuat bahwa Zakaria bisa menghafalkan. Dia hafal 40 ayat. Berapa bagian sudah dia coba. Cuma persoalannya interaksinya untuk berinteraksi ulang itu awalnya kurang karena mengejar hafalan, fokus pada hafalan. Di begitu hafalan didapatkan, berapa hari kemudian dia bisa berkurang. Pada momen kemudian dia bisa berkurang. Karena itu jika hafalan yang kuat, seperti tadi kita contohkan dalam beberapa bagian, maka apa yang sudah kita hafalkan, baca kembali. Sebelum dihafalkan, kuatkan kemudian bacaan kembali, dan itu akan mengakar dalam benak kita. Jelas di sini? Saya beri contoh misalnya. Saya beri waktu dalam pertemuan berikutnya, bawa an-nabanya, tapi dari sekarang, jangan tinggalkan an-naba, baca dalam sholat, kemudian bangun malam, walaupun 2 rakaat, saya lagi an-nabanya, praktekan kemudian, maka bulan depan insya Allah. Anda banyak kuat, nomornya, ayatnya, halamannya dan sebagainya. Siap Taib. InsyaAllah? Mustahil? Jitan. Jazakallah khair insyaAllah. Syukran. Ya, yeah. Zakaria. Yes. Kaifal hal? Apa kabar? Baik. Baik. Baik. Yusuf, Ustaz tugaskan. Yusuf nanti baca Al-Bayyinah dengan nomornya, dengan ayatnya. Diberikan tugas nanti datang dengan Zakaria pertemuan berikutnya. Boleh? Salaman dulu. Jazakumullah khair insyaAllah. Yusuf sudah punya buku ini? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan. Bisa bacanya? Baik, alhamdulillah. Baik, nanti belajar ya untuk dibacakan dan pertemuan berikutnya bisa datang kembali. Siap insyaallah? Siap. Baik, silahkan kembali ke tempatnya dulu. Teman-teman sekalian, terakhir. Nah, ana afrahu jiddan عندما ارى مثل هذا زكريا عندما يهتم بتحفيظ القرآن ويبدا يحفظ سوره ويستطيع ان يتقدم للاختبار مع الشيخ يعني يفرح هو ونحن نفرح ايضا هذا العمل هو الذي سيربيهم وسيصلحهم سيصلحهم صلاحا كبيرا لكن اذا رمينا هؤلاء بعيدا عن القرآن سنبكي بعدين بعد ايام سنبكي لانه قد فسد علينا احيانا يخرج الولد عنا ولم نربيه مع القرآن يأتي وشعره هكذا ثم نحن نبكي لماذا شعره هكذا لأنك تركته وهو صغير أو يأتي وعنده هنا الحلقة يأتي طفل عنده الحلقة هنا أو شعره يعني مقطوع من هنا ومن هنا هكذا كالخيل يعني إذن نحن نفقد أبناءنا بسبب عدم إدخالهم إلى مائدة القرآن الكريم طيب سيئين Berikan satu gambaran penting di pelajaran juga malam ini, komentar sedikit saja, bahwa ini saya bahagia melihat Adinda Zakaria, Yusuf mau datang, itu keberanian yang tidak mudah teman-teman sekalian. Itu menunjukkan giroh kecintaan kepada Quran yang tinggi. Dia mau datang menyetorkan hafalannya, anak kecil mau datang nyetor hafalan. Coba bandingkan dengan kita yang mungkin usianya lebih daripada itu. Karena itu, jika Anda menemukan anak-anak dalam usia seperti ini, punya kecintaan pada Quran, maka orang tuanya jangan diam. Sebelum datang penyesalan tingkat tinggi ketika mereka berkembang jadi dewasa. Jadi ayo berikan fasilitas, dampingi mereka. Nanti akan tiba masanya kita melihat ada sesuatu yang kita sesali dalam kehidupan. Saya yang ngandung, saya yang berikan asinya, kok tiba-tiba setelah dewasa dia menggunakan perangkat hidup yang tidak jelas. Perempuan yang pakai anting, tiba-tiba laki-laki yang pakai anting. Rambutnya acak-acakan, macam-macam. Mulai dicat, masjid kekurangan cat, gak ada catnya gitu kan. Dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, dalam kondisi demikian, beliau menyampaikan tadi, jaga semangat itu, Adinda tetap semangat, teruskan kemudian hafalannya, dengan itu insya Allah Allah akan mudah. Dan momen itu tidak akan terlupakan. Tidak akan terlupakan. Tapi saya pesan penting ya, ada satu pelajaran yang jangan dilupakan, ingat, awal pelajaran kita adalah niat, yang ikhlas. Ketika Anda menjaga yang pertama ini, maka hafalan Allah akan tanamkan dalam jiwa kita dengan kuat. Kelemahan terbesar tadi yang nampak pada diri kita semua adalah anak ini baik, keinginan kuat untuk mendekat pada Quran. Tapi satu bagian, keinginannya terarahkan kepada keinginan menyetorkan hafalan. Bukan keinginan mendapatkan Quran melekat pada dirinya. Maka itu yang kemudian disempurnakan, hadirkan nilai-nilai yang tadi, maka insya Allah Allah akan menjaga Quran dalam dirinya. Terakhir, kalau tadi anak kecil kita mintakan sekarang silahkan yang lebih kecil lagi. Baik, teman-teman, ayo, boleh siapa aja, boleh, angkat tangannya. Baik, bismillah, tum sudah, yang belum? Ya, kenapa? Ya, baik, sudah ngacung maksud saya tadi, dan ini yang saya tunggu. Ya Allah, bismillah, silakan. Baik, nama? Muhammad Rizal Robani. Muhammad, sudah berapa juz hafal Al-Quran? Baru satu juz, Ustaz. Juz keberapa? 30. Juz 30. Teman-teman, siapa yang tahu Muhammad berapa kali disebutkan dalam Al-Quran? Kamu bukara kalimah Muhammad Al-Quran ini. Angkat tangannya. Ya Allah, bismillah. Irfa'irif. 4 kali di surat apa saja? Kalau tidak hafal, kenapa bisa tahu? Pernah dengar. Taib, siapa lagi? Boleh angkat tangannya? Taib. Berapa kali disebutkan? Pilih 5 atau 6? 6, sudah salah jawabannya. Bukan 5, bukan 6, tapi 4. Baik. Siapa lagi? Taib. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Di Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat ke-2, dan Quran surah ke-49, Quran surah ke-48 ayat 29. Ya Allah, bismillah, juz ke-30, An-Naba, bacakan dulu 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun. Tahan, nanti Syekh Abdul Karim, beliau akan memberikan catatan, walakin yulahib min haythu tajwid, ya, dan nanti saya akan mengecek tentang kekuatan hafalannya. Wa ana sa'ahtam insyaAllah binawiyat al-hifz. Baik. Setelah ini, beliau akan berikan bimbingan gratis untuk kita bisa lancar membaca Al-Fatihah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Alhamdulillah. Takbir. Ya Allah. Ayat kedua. Anin naba'il azim. الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Ini pertama kali menghafal? Pertama kali menghafal? Enggak. Baik, sudah menghafal sebelumnya? Sudah. Kapan menggunakan attaisi? Attaisi minggu yang lalu. Minggu yang lalu. Sudah pernah dicoba? Iya. Baik, kita tes. Bismillah. Ayat yang ketujuh. Bismillah. Wal jibala autada. Ayat yang ke-17. Inna yawmal fasli kana miqata. 27. Innahum kanu la yarjuna hisaba. 37. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Ayat ketiga. الذي هم فيه مختلفون. Posisinya di mana? Atas. Ayat ketiga. Sebelah kiri, pojok. Bacakan Quran surah ke-78 ayat yang ke-6. ألم نجعل الأرض مهادا. Bacakan Quran surah ke-78 ayat yang sebelah kiri paling pojok. Sebelah kiri paling pojok atas apa? Bawah. Fadzuku falan nazidakum illa azaba. Antum anak keberapa? Amma yatasaalun. Punya saudara berapa? Thumma kalla sayalamun. Matanya ada berapa? Anin naba'il azim. Mata antum tambah telinga antum tambah hidung antum. ثم كلا سيعلمون. Ditambah semua jari di tangan antum. لنخرج به حبا ونباتا. Dikurangi semua jari di kaki antum. ثم كلا سيعلمون. Dua tangan antum. والجبال أوتادا. Baik, ditambah jam antum. وخلقناكم أزواجا. Tambah peci antum. وفتحت وجعلنا نومكم سباتا. Tinggal di rumah nomor berapa? ألم نجعل الأرض مهادا. RT berapa? RT berapa? RT. Bukan enggak tahu ayatnya, enggak tahu RT-nya. Waj'alna wabanaina fawqakum sab'an shidada. Terakhir, sebutkan nomor telepon. 0 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqnakum azwaja. وجعلنا نومكم سباتا ألم نجعل الأرض مهادا ثم كلا سيعلمون عن النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Apa nomor telepon? Baik, tangan ini. Maju sini Muhammad. Menghadap. Enggak kelihatan jamnya. Iya. Enggak kelihatan jamnya, Ustaz. Oh, enggak kelihatan. Baik. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. 11. Waj'alna an-nahara ma'asha. Waj'alna al-laila libasa. وجعلنا نومكم سباتا وخلقناكم أزواجا والجبال أوتادا ألم نجعل الأرض مهادا ثم كلا سيعلمون كلا سيعلمون الذي هم فيه مختلفون عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. Pertanyaan terakhir, kalau antum bisa menjawab dengan benar, insyaallah ada hadiah spesial. Baik, ganti. Pak SBY presiden keberapa? Kan, Bu Megawati presiden keberapa? Kan lagi, Pak Habibie presiden keberapa? Anin Nabail Adim. Baik, bukan. Anin Nabail Adim Pak Harto. Alladhi hum fi mukhtalifun. Baik, itu belum. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Sudah berapa lama belajar At-Taisir? Minggu kemarin. Kan, alhamdulillah. Ada kesungguhan dari beliau. Saya lihat tadi. Cikarang. Cikarang. Cikarang, Masya Allah. Teman-teman. Bawa motor. Bawa motor, Masya Allah. Anda bayangkan, motor berat begitu di bawah. Yang luar biasa. Penghafal itu luar biasa, penghafal Quran. Orang naik motor, dia bawa motor. Tapi saya pesankan pada Anda, bukan berarti sudah hafal Quran jadi aneh begini gitu ya. Tetap saja normal. Bawa motor, bawa. Kalau Muhammad sudah menikah? Belum. Belum menikah. Baik, jawab pakai Al-Quran. Nanti kalau sudah menikah, mau berapa istrinya? Amma ya tasal. Mau berapa anaknya? Anin nabail adim. Masya Allah, baik. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Teman-teman, Mas Asikin, tolong disiapkan mushafnya. Dia akan mendapatkan buku pertama untuk Al-Quran versi dengan itu mempermudah nanti hafalan Quran Anda. Amin. Cukup insya Allah? Cukup. Tolong disiapkan, saya sudah sampaikan pada Anda untuk kalau serius, karena kita akan punya gerak Al-Quran, kita akan semarakan di bulan baik. Kami persilakan Muhammad untuk kembali dulu duduk. Dan bertambah lagi hafalan Qur'annya, insya Allah kita memberikan masukan pada kita. Setelah itu saya sampaikan pengumuman terkait dengan ta'liq ala hadha. Taba'an Al-Quran la yuqra' bi tariqat al-maqlub illa lil-ikhtibar faqat. Yani la yajuz al-qira'ah fi salah au ayu syaih bi hadha tariqah au yani tilawatihi innama al-shaykh li-itqan al-hifz lil-ikhtibar yajuz. Fa'arju al-intibah bi hadha wa turid talqin al-an al-fatiha la bas. Teman, ini bonus yang mau disampaikan oleh beliau. Tadi beliau sampaikan pesan pertama. Ini kan saya suka mengulang dan mengecek Quran untuk kekuatan hafalan, suka ditukar-tukar ya, suka diadakan. Beliau pesankan itu sangat baik untuk diuji coba, tapi jangan sekali-kali saat baca dalam sholat ya, atau dibaca dalam Quran ya. Minal jinnati wan nas, terus diulang dari belakang boleh sama sekali. Jelas ya? Baik, dan sekarang bonus untuk kita semua, beliau ingin bacakan cara baca Al-Fatihah yang benar, mentalkinkan pada kita, dan dengan itu ada faedah untuk kita semua. Saya sebetulnya berharap beliau bisa bermalam sehingga besok kita, teman-teman setoran, tapi waktu beliau terbatas, jadi kita ambil kesempatan untuk bisa beliau bantu untuk membacakan Al-Fatihah sama-sama. Berada Anda bisa mengikuti dan tidak berlama waktu. Andi ahamiyat Al-Fatihah labudda minat tadrib al-makharij wa sifat. InsyaAllah mungkin faedah qalil wa antum. بعدين شاري دي انترنت المهم أن تتدرب على مخارج الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بكان لل كسرة خلاص كسرة لل هذا لا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين لماذا مسألة إني التين بكابدة يعني معنى بعيد الدين أقامة التين ما كان مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين al-'ain. Na'bud. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan ash, bukan as. Bukan as, la, as, lihat, lihat bibir ini, as, walis as, lian ini ishmam, ma fi ishmam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الضاد العربية بكان هكذا أم كان أم لا أم أم ضا ضا ضي ضي ضو أم ولم ضالين إن شاء الله تكونوا من حفاظ القرآن. بارك الله لنا بهذا القرآن ونفعنا به وجعلنا من أهله وجعل أهلنا أهل القرآن وبيوتنا بيوت القرآن. اللهم انفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واجعلنا عندك من أهل القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام وتوفنا وأنت راض عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أنعم علينا بنعمك الكثيرة. اللهم أوردنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه وانفعنا بعلمه واجعلنا من الذين يتبعون سنته إنك على ما تشاء قدير. اللهم اغفر لهذا المجلس ولمن حضر ولوالديه وافتح للموعظة قلبه وأذنيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. جزاكم الله خيرا ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ونشكر الشيخ على إتاحة الفرصة. بارك الله فيكم وفي هذه القناة المباركة والمجلس المبارك والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. أشكر لفضيلة الشيخ عبد الكريم على ما تفضل به من مائدة القرآن الكريم وما تلقانا نحن بقراءة سورة الفاتحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا يعني حفظا كاملا ويعوض له من جهوده المبذولة بجنته الفردوس النعيم إن شاء الله. دينا أم الله عليه من النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. teman-teman sekalian diumumkan pertama إن شاء الله kegiatan kita akan tetap lanjut di malam Jumat. Hanya untuk pekan depan, kita akan libur dahulu. Untuk kegiatan AKS pekan depan, Kamis depan, kita akan libur terlebih dahulu. Karena kami akan persiapan ke Kanada. Jadi insya Allah teman-teman, barangkali akan tersambung dari Kanada. Dan untuk pekan yang akan datang, kita tidak ada kajian untuk AKS di masjid ini. Kalau Anda ingin datang, tidak ada masalah. Cuman tidak ada kajian. Jadi, kalau ingin sholat dan sebagainya, dipersilakan. Kedua, spesial untuk pekan ini, kita akan kedatangan beberapa tamu dari masyayikh-masyayikh beberapa negara khusus untuk hari Ahad. Insyaallah akan hadir bersama kita 4 orang syekh dari Irak. Tapi tempatnya barangkali tidak di sini. Kami nanti akan sampaikan antara di Pondok Indah dengan di Tanah Abang. Nanti kita Allah akan hadir dan 3 hari ya kami. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang sesuai kita bisa mengambil faedah dari para masyayikh yang dimaksudkan. 3, bagi yang belum mendapatkan buku ini, tadi kami sampaikan insyaallah di waktu-waktu yang lebih dekat nanti kita akan sampaikan informasinya. Plus nanti ada pembagian mushaf at-taisir gratis sekitar 7000 mushaf disampaikan nanti salah satu waktu ya di Islamic Book Fair sekitar tanggal sampai dengan 22 April. Teman-teman sekalian, untuk besok subuh, saya ulang, untuk besok subuh, seperti saya janjikan, kita nanti tetap ada sesi 1 jam ke depan. Jadi Anda yang kira-kira ingin bergabung dalam besok hari, kita akan fokuskan pada kekuatan hafalan dan tes peningkatan-peningkatan kekuatan hafalan kita dalam beberapa ayat-ayat yang mungkin telah Anda hafalkan. Bebas untuk sesi esok hari. Saya kira itu yang kami sampaikan. Dan sebagai hadiah, secara simbolis, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, nasykur li fadlati Syekh Al-Ustaz Abdul Karim wa indana ini hadiyatul karim mutawadhi'ah yatatamathalu insyaallah fi hadzal kitab al mutawadhi' li fadlati Syekh, lakin hadza yani katabnahu wa alafnahu wa wada'na hadzal hadith yani musta'jilan li barnamijina fil istiqlal dalika insyaallah sa takun hunalika tamah jadida fi ba'd al yani tamanna najum minkum al mulahadhat ba'd al asya' kita kun insyaallah mufida di Indonesia insyaallah. Fahad alkitab fi tamat alula tani wa talita tuwazza majanan ikhwan alhafizin raghibina fi hadzal quran alkarim. Teman-teman sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Syekh Abdul Karim atas kehadirannya malam ini dengan ucapan takbir bersama-sama kita berikan sebagai hadiah beliau buku Muslim Zaman Now. Wassalamualaikum khair insyaallah. Takbir. Baik, dan insyaallah beliau beserta keluarganya kami akan berikan spesial tayangan khusus di Akhir TV. Kita akan beri nama nanti bisa 1 jam bersama Al-Quran dan insyaallah nanti akan dipandu oleh beliau langsung. Narjumin samahatikum waqil munasib mu'tikum min salaf sahasa khisahasa fi qanat Akhir TV Al-Fadaiyah li tu'allimana insyaallah habib ma'idatul Quran al-Karim sa'ah hatta sa'atin arba' sa'at insyaallah arba' wa isina sa'ah li ma'idatul Quran al-Karim. Jazakumullah ala khudumikum insyaAllah. Dr. Usama, jazakumullah khair. Teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Usama dan alhamdulillah dengan kedatangan beliau juga di beberapa sesi kita selalu menghadirkan warna-warna baru dalam acara-acara kita. Kita juga berikan hadiah untuk Dr. Usama, hadiah terbesar, doa dari kita semua. Mudah-mudahan beliau tetap sehat, kemudian dalam keadaan kuat dan insyaAllah selalu bersama kita memberikan yang terbaik untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa'afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.